Alhamdulillah, puji dan puja kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tuhan satu-satunya dan tidak ada pencipta kecuali Dia yang telah menggantungkan segala nikmat yang diberikan kepada kita dengan kalimat alhamdulillah. Dan juga kita panjatkan salam hormat kita kepada manusia terbaik, utusan Allah Subhanahu wa taala, pemimpin para nabi dan rasul dan anak Adam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Allah dan malaikat-Nya telah memberikan salam kepada beliau. Baik, hari ini bahasanya hari ibu-ibu ini, tentang masalah nafkah. Bab an-nafaqat. Kita mulai bab nafkah ini dengan 1169. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, dakhalat Hindun bintu Utbah imra'atu Abi Sufyan على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من نفقة ما يكفيني ويكفي بني إلا ما أخذت من ماله بغير علمه فهل علي في ذلك من جناح فقال خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك وما يكفي بنيك. Sebelum saya baca terjemahannya, ibu-ibu sekalian, nafkah adalah harta yang dikeluarkan oleh seorang laki-laki yang berstatus suami untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya, istri dan anaknya. Dan ini merupakan kewajiban secara syar'i, harus dikeluarkan oleh semua laki-laki yang sudah berstatus suami semampunya. Semampu dia. Dan nafkah ini masuk di dalamnya makanan, minuman, pakaian, termasuk di dalamnya juga pengobatan kalau lagi sakit istri anaknya, dan masuk dalamnya rumah semampunya, semampu dia. Dan laki-laki yang bijak adalah laki-laki yang menentukan tentang jumlah kebutuhan rumah, sehingga dia tahu target yang dia harus penuhi setiap bulan. Dicatatlah misalnya kebutuhan makanan, kebutuhan minuman, dan segala yang berhubungan dengan masalah rumah tangganya. Misal 10 juta per bulan, maka dia bisa mengamanahkan kepada istrinya. Ini masuk dalam sabda Nabi SAW, kalian semua pemimpin dan kalian akan diminta pertanggungjawabannya pada hari kiamat. Seorang raja, pemimpin satu kaum, adalah pemimpin atas mereka dan akan diminta pertanggungjawaban hari kiamat. Seorang suami pemimpin terhadap istri dan anaknya dan akan diminta pertanggungjawaban pada hari kiamat. Semua yang berhubungan dengan istri dan anak wajib dia yang bertanggung jawab. Keluarnya, masuknya, pakaiannya, makanannya, minumannya, semua yang berhubungan dengan mereka wajib dia yang atur. Dan harus sesuai dengan hukum Allah Subhanahu wa taala, kalau tidak dia bertanggung jawab pada hari kiamat. Makanya Nabi SAW menghardik laki-laki yang membiarkan istrinya pada pelanggaran agama, yang dikenal dengan istilah dayus, ya, di dalam hadis. Kemudian seorang wanita pemimpin terhadap harta, di sini masuk rumah, nafkah yang dikasih, dan anak suaminya, serta akan diminta pertanggungjawaban hari kiamat. Makanya ulama mengatakan perempuan tidak boleh lepas dari masalah ini, rumah dan anak. Ini asas dari kewajibannya. Selebihnya sunnah bagi dia. Makanya di sini dia harus tahu pertanggungjawaban akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, seorang budak pemimpin terhadap harta tuannya dan akan diminta pertanggungjawaban pada hari kiamat. Ketahuilah, kalian semua pemimpin terhadap apa yang telah diperintahkan atau diamanahkan tadi dan akan diminta pertanggungjawabannya pada hari kiamat. Jadi dari apa yang saya terangkan tadi, ibu-ibu sekalian, suami ibu wajib memberikan nafkah sebatas kemampuannya dan tidak lebih dari itu. Selebih daripada apa yang merupakan kebutuhan dasar sudah bukan nafkah lagi. Dan ibu tidak boleh mengambil semua pendapatan suami. Haknya ibu dari Allah nafkah. Dan terbalik, kalau suami tidak punya hak secara mutlak dari harta istrinya, kecuali kalau memang itu dari dia modalnya misalnya, atau suami memberikan uang bulanan kemudian ada yang lebih, Maka ini dibicarakan baik-baik. Ini ada yang lebih, bisa saya tabung, bisa saya gunakan untuk yang lain, misal. Karena itu amanah dititipkan. Tentu suami yang bijak adalah suami yang bisa menilai pengorbanan istri. Kalau misal biasa uang 10 juta per bulan ditambahin 1 juta misalnya, itu untuk hadiah dari untuk istrinya kalau memang dia Allah mudahkan melebihi atau mempunyai kelebihan. Saya bacakan terjemahannya. Hadis pertama yang diangkat oleh penulis ini tentang masalah bagaimana kasusnya kalau suami tidak memberikan nafkah. Apa yang harus dikerjakan oleh seorang istri? Aisyah radhiyallahu anha berkata, Hindun binti Utbah, istrinya Abu Sufyan. Tahu Hindun siapa? Hindun yang pernah menyuruh membunuh Hamzah di perang Uhud. Ya. Tapi ini setelah pembebasan kota Mekah, dia masuk Islam sama suaminya. Dulunya dia sama suaminya benci dengan Islam. Hindun binti Utbah, istri Abu Sufyan, masuk menemui Rasulullah SAW dan berkata, wahai Rasulullah, sungguh Abu Sufyan adalah orang yang sangat pelit. Ia tidak memberiku nafkah yang cukup untukku dan anak-anakku kecuali aku mengambil dari hartanya tanpa sepengetahuannya. Apakah yang demikian itu membuatku berdosa? Beliau menjawab, Sallallahu Alaihi Wasallam, ambillah dari hartanya yang cukup untukmu dan anak-anakmu dengan baik. Muttafaqun Alaih. Hadis ini maksudnya adalah kalau misalnya kebutuhan dasar rumah memang dasarnya begitu, jujur. Kebutuhan anak sekolah, SPP-nya, kebutuhan makan, beli makanan di rumah, kebutuhan listrik dan seterusnya, emang 10 juta. Suaminya punya kemampuan, suaminya orang kaya, tapi dia cuma kasih 5 juta misal. Kurang, dibahasakan tidak mau mengerti. Maka pada saat itu seorang wanita boleh mengambil harta suaminya tanpa sepengetahuannya, tapi tidak boleh lebih. Antara ibu sama Allah. Mengambil lebih dari nafkah berarti mencuri, namanya haram. Antara kita sama Allah SWT. Jadi kita harus tanamkan ibu-ibu sekalian dalam hati kita, kalau hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala ini adalah nomor satu dalam segala kehidupan kita. Harusnya begitu. Hubungan seorang hamba sama Allah, dia sendiri atau dia rame-rame sama temannya, tetap Allah Tuhannya melihatnya, Allah menilainya, dan Allah sangat baik, akan memberikan balasan yang baik pada orang yang baik dan akan menghukum orang yang jahat. Tidak ada yang bisa luput dari azabnya Allah dan juga rahmatnya Allah. Kalau Allah mau kasih azab, pasti akan datang. Kalau Allah mau berikan rahmat, pasti akan datang. Makanya di sini hukum yang diambil adalah bolehnya, wajibnya seorang suami memberikan nafkah dulu. Dan nafkah adalah hal yang harus memenuhi kebutuhan istri dan anaknya semampu dia tentunya. Ini kata-kata mampu, ya semampu. Dia bisa kontrak rumah dari kayu, ya rumah dari kayu. Dia bisa sewa rumah, kontrak rumah yang besar, bagus, ya alhamdulillah. Dia bisa belikan rumah, alhamdulillah. Bisa beliin istana, building, alhamdulillah. Tapi kalau gak bisa, ya sudah. Gitu kan? Dan makin besar jumlah yang dia berikan kepada anak istrinya, makin membuat mereka nyaman, makin besar balasan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Karena memang pahalanya sangat besar, gitu kan? Yang kedua adalah seorang istri mempunyai hak nafkah tidak lebih daripada itu, dan kalau kurang boleh diambil dari harta suaminya kalau suaminya mampu dan sengaja tidak mau kasih. Masuk dalam hal ini ibu-ibu sekalian harus diketahui, tidak boleh mengambil kalau nafkahnya kurang menurut ibu-ibu misalnya, dan suami memang tidak punya, lalu suami kebetulan punya kewenangan untuk mengambil utang di kantor, istri datang menandatangani ngambil utang, ini gak masuk, gak bisa ya. Memang harus yang kemampuan dia, itu berarti sudah di atas kemampuannya, gak boleh. Pernah saya temukan ada kasus, istrinya selalu ngutang, jadi suaminya selalu kalau terima gaji akhir bulan, malah habis gajinya, plus lagi harus tutupin utang itu. Utang lagi sama orang lain, begitu terus. Padahal yang dilakukan apa? Hanya penampilan, baju gonta ganti, hal-hal yang tidak, ini di luar daripada nafkah wajib. Ingat, sesuatu yang dibutuhkan mendesak. Ibu kalau sudah punya baju cukup dipakai, itu sudah masuk dalam nafkah, sudah selesai. Kalau hanya untuk membeli tambahan, hanya untuk ganti HP, hanya untuk ganti mobil, ini gak masuk dalam nafkah ini. Itu dari kebaikan suaminya, dia harus bisa membahasakan gitu kan. Jadi harus faham hubungan kita sama Allah Subhanahu Wa Taala ini harus dinomorsatukan, sehingga kita tahu Allah sedang mengawasi kita. dan Allah sangat baik. Begitu kita baik dalam hati, hati kita baik, niatnya baik, Allah mudahin semuanya. Subhanallah, niatnya buruk, Allah persulit. Jadi harus difahami, jaga hubungan sama Allah, Allah akan jaga hubungan dengan makhluk. Ini yang kita ambil pelajaran dari hadis pertama di bab nafkah nomor 1169. Kita masuk ke 1170. Wa an Tariqin al-Muharibi radhiyallahu anhu qala khadimna al-Madinah fa idza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qa'imun 'ala al-mimbar yakhthubu an-nas wa yaqul yadul mu'til 'ulya wabda'u biman ta'ul ummaka wa abaka wa ukhtaka wa akhaka ثم أدناك فأدناك رواه النسائي وصحى ابن حبان والدار القطني. طارق المحارب رضي الله عنه berkata, ketika kami sedang datang ke Madinah, Rasulullah SAW berdiri di atas mimbar berkhutbah di hadapan orang-orang. Beliau bersabda, tangan pemberi adalah yang paling tinggi, maksudnya mulia. Memberi lebih baik daripada menerima. Sebagaimana ada hadis Nabi SAW yang lain riwayat Bukhari juga, yadul ulia khairu min yadis sufla, tangan di atas lebih mulia daripada tangan di bawah. Dan mulailah untuk memberi bantuan-bantuan kepada orang yang menjadi tanggunganmu. Tentu hadis yang pertama menyebutkan tentang istri dan anak, kebutuhan dasar itu. Setelah istri dan anak datang siapa? Ibumu dan ayahmu. Jadi seorang suami dari hadis ini, dia harus memenuhi kebutuhan rumah tangganya, baru kemudian lebihnya dia berikan kepada orang tuanya. Tapi hati-hati ibu-ibu sekalian, banyak orang atau anak laki-laki justru tidak berbakti sama orang tuanya karena pengaruh dari istrinya yang tidak bertakwa kepada Allah. Ini gak boleh. Harus paham, kalau kebutuhan dasar sudah terpenuhi, selebihnya si suami punya hak untuk melakukan sedekah, terutama kepada kedua orang tuanya, ibunya, ibumu dan ayahmu. Kalau ada lebih, saudaramu perempuan dan saudara laki-lakimu. Lalu orang yang dekat denganmu, maksudnya kerabat-kerabat terdekat, dan yang lebih dekat denganmu. Maksudnya siapa lagi setelah itu? Adnaka adnaka, maknanya adalah orang yang setelah itu, orang yang setelah itu. Kayak ponakan, paman, semuanya akhirnya masuk juga, boleh dibantu kalau Allah berikan kelebihan. Hadis ini diriwayatkan oleh Nasa'i, hadis sahih menurut Ibn Hibban dan Darul Qutni. Hadis ini memberikan pelajaran kepada kita. Yang pertama adalah nafkah yang datang setelah istri dan anak adalah orang tua. Setelah orang tua, saudara dan saudari dan saudara. Jadi ibu jangan marah kalau suaminya membantu orang tuanya pada saat nafkah ibu sudah terpenuhi. Itu kewajiban dia. Begitu pula dengan saudarinya, iparnya ibu perempuan. Kadang-kadang ada juga istri yang marah sama suaminya karena dia bantu saudarinya. Padahal saudarinya itu janda misalnya, butuh. Itu kewajiban dia memang. Saudari didahulukan dari saudara. Nah, ini juga termasuk kewajiban. Lalu kemudian kerabat secara umum. Artinya kita diminta agar bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kalau sudah dipenuhi. Karena Allah menjadikan sebagai hukum syar'i kewajiban bagi laki-laki untuk membiayai si perempuan ini. Ibu bayangkan, ibu tidak pernah kenal suaminya ibu sebelumnya, tiba-tiba menikah, tiba-tiba hasil keringatnya diberikan ke ibu. Itu sudah satu penilaian yang luar biasa. Semestinya bisa dinilai kadar itu. Apalagi kalau dia orangnya royal, lebih baik lagi, sering memberikan tambahan-tambahan, itu sangat luar biasa. Jadi tidak boleh sampai kita menjadi penghalang justru dia melakukan perbuatan-perbuatan yang wajib. Sekali lagi, sesuatu yang tambahan bukan sifatnya nafkah. Seperti membeli mobil misalnya, membeli tas yang baru, membeli apalah. Ini semua kita bicara karena ibu-ibu ini perempuan. Sepatu lah, inilah, itulah. Selama ada, cukup. Gitu kan? Sudah ada satu, ada dua, pakai dulu. Kalau ada kelebihan rezeki, dan laki-laki itu ibu-ibu sekalian paling senang kalau disentuh kepemimpinannya, gitu kan. Nanti insya Allah kalau ada kelebihan rezeki tolong beliin saya lagi ya. Itu lebih baik. Daripada nanti ingat ya, terima gaji jangan lupa sepatu baru. Nah itu. Akhirnya nanti dia di akhir bulan pura-pura gak hadir. Terlambat pulang sengaja. Soalnya cara mintanya gak santun gitu kan. Cobalah gunakan kelemah lembutan yang dimiliki oleh wanita untuk bisa memiliki hati laki-laki atau suaminya. Jangan gunakan kekerasan, karena kalau kekerasan laki-laki akan hadapi seperti orang yang nagih utang di luar, gitu kan. Jadi harusnya faham tentang masalah-masalah seperti itu. Itu pelajaran pertama di sini, ya, adalah orang-orang yang datang setelah istri dan anak, orang tua, kemudian saudari, saudara, dan seterusnya kerabat terdekat. Pelajaran kedua, ibu-ibu sekalian, bersedekah dalam Islam adalah pahala atau ibadah yang sangat ditekankan. Dan sedekah itu manfaatnya sangat banyak. Di antaranya dalam hadis lain dikatakan, as-shadaqatu tudfi'u ghadabur rahman. Sedekah bisa meredam murkahnya Allah, ya, murkahnya Zat yang Maha Penyayang. Sampai Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu majma'in, sahabat Nabi, itu kalau mereka merasa ada masalah yang belum terpecahkan, maka mereka keluar mencari fakir miskin dan mereka bersedekah dengan harapan sedekah itu bisa meredam murkahnya Allah dari dosa yang dia lakukan, gitu kan. Ini termasuk pelajaran yang diambil, manfaat sedekah. Kemudian sedekah juga bisa mensucikan harta kita, mungkin ada uang-uang haram, gitu kan. Yang ketiga, melunakkan hati seseorang agar tidak pelit sehingga dia bisa berbagi dengan orang lain. Dan ingat, hari ini kita memberi, besok kita diberi. Hari ini kita menahan, besok kita ditahan. Ada unsur timbal balik. Hari ini kita menggunjing, besok kita digunjing. Hari ini kita baik sama orang, senyum, besok kita akan disenyumi. Al-jaza, kata Nabi SAW, min jinsil amal. Balasan akan datang sesuai dengan kadar perbuatan seseorang. Sedekah juga menjadi penyebab bertambahnya harta. Karena kata Nabi SAW, ma naqasa malun min sedekah. Tidak akan berkurang harta hamba karena sedekah. Dan masih banyak manfaat-manfaat yang lain. Usahakan juga dalam sedekah ini niatnya karena Allah dan berikan yang terbaik. Berikan yang terbaik. Karena dalam Islam ada namanya adab, ya. Adab itu kemasan. Kemasan. Kalau seorang suami misalnya memberikan uang bulanan istrinya, uang baru misalnya, beda saja dengan uang-uang yang tua. Dia berusaha berijtihad tentunya, kalau Allah mudahkan, kemudian dia berikan sama dan kita kasih ke fakir miskin. Kita berikan 10 ribu tua dengan 10 ribu baru, beda. Ada nilai sendiri, itu adab namanya. Sama dengan orang menghidangkan makanan, ditata rapi, nasi goreng sama nasi goreng tapi ditata rapi. Semuanya ditata rapi, nasinya ditata rapi, telurnya ditata rapi, dengan berserakan saja dihidangkan. Niat itu, ya, untuk menjaga adab, ya, tata keramahnya punya nilai pahala sendiri di sisi Allah. Orang bangun sholat malam, dia mandi dulu, segar, pakai baju yang bersih, mukena yang bersih, bubuhi minyak wangi di tempat sujudnya, baca ayat dengan santun, dengan doahan santun kepada Allah. Ini beda pahalanya dengan orang asal bangun saja buru-buru sholat dan seterusnya, ya. Jadi beda. Orang makin diperindah ibadah itu, maka makin dikemas, maka makin bagus. Tapi ibadah yang sudah ada panduannya, ya. Jangan lupa, harus ibadah yang dipandu dalam agama, ada dalilnya, baru kita kemas, ya. Seperti itulah. Termasuk ibu-ibu jangan menahan diri kalau memberi makanan misal kepada orang gila. Subhanallah, ini saya lihat poin ini jarang orang berpikir, ya. Orang gila ambil makanan di sampah, dia gak pernah berpikir untuk kasih makanan mereka. Padahal sebenarnya Allah tidak pernah menyuruh kita melihat siapa yang menerima, tapi Allah menilai kadar niat kita. Orang gila kalau kita gak kasih makanan, lalu siapa yang kasih makanan? Orang gila yang kalau bukan kita yang kasih pakaian, siapa yang kasih pakaian? Dibiarin terbuka auratnya, kenapa kita gak tutupin? Kenapa kita gak laporin ke rumah sakit terdekat misalnya? Atau kita meminta kepada siapa, beberapa orang, ya, orang-orang ojek misalnya bisa datang ke rumah sakit terdekat untuk jemput dia, dilaporin, kita biayain masuknya sehingga di sana terawat dia walaupun gila, dirawat di rumah sakit, ada yang mandikan atau diajar mandi atau apa segala, itu sudah pahala juga, gitu kan. Jadi semuanya ada nilai pahala yang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau orang gila, orang asing, orang susah, bagaimana dengan orang-orang yang terdekat dengan kita? Jadi harusnya kita tahu semuanya berbeda. Masuk dalam hal ini sederhana, ya. Ibu-ibu menata spray yang rapi dengan niatnya supaya lebih nyaman buat suami, itu juga kemasan. Dengan dibandingkan spray itu ya sudah aja, sudah keringatan, sudah gak enak, baunya gak enak, dibiarin saja. Maka, ah, karena suami saya kan gak rewel, gak apa-apa. Ada kadang-kadang begitu, ya, makanan sederhana saja. Kenapa kok makannya begini? Suami saya gak apa-apa kok, gak rewel. Padahal sebenarnya kalau dia kemas, suaminya minta atau tidak minta, Allah menilainya. Kita harus tahu hubungan dengan Allah Azza wa Jalla ini, jangan lupa itu. Sebagaimana kita kalau berniat niat buruk kepada orang, hati-hati, semua Tuhannya sama. Saya sudah kasih contoh tuh hari, kucing yang ditendang juga punya Tuhan, sama Allah. Kita tendang dia sekarang dengan alasan kucing itu tidak bisa membalas, atau anak kecil kita karena kita anggap anak kecil dia salah sedikit dicubit sampai biru, ini semua pasti akan datang balasannya, pasti. Jadi jangan heran ibu pernah ngangkat air panas ketumpah di pahanya, biru juga. Kenapa cubit anaknya gitu kan? Kenapa enggak ingatin baik-baik? Masih bisa dengan omongan, masih bisa dengan rangkulan gitu kan? Contohnya. Nah, ini semua kemasan. Jadi mestinya seperti itu. Nah, memberi ini dalam Islam mulia. Dan kalau makin baik kita beri, maka makin baik juga balasan dari Allah. Seperti itulah. Jangan pernah bersedekah dengan istilah daripada. Ini sering saya bilang. Daripada makanan rusak, kasih aja satpam, kasih aja supir, kasih aja orang. Ini daripada, ini juga rezeki daripada nanti. Pas-pasan. Kalau beli makanan, mau kasih sedekah, masih baru fresh tuh buah-buahan, udah dibagi tuh. Ini satu, ini kasih mbak yang kerja di rumah, ini kasih supir, sebagian buat kita. Sama, derajatnya sama. Allah juga akan begitu nanti sama kita. Gitu kan? Tapi kalau yang busuk-busuk dikeluarin semua, ini kasih aja supir nih. Misal, ini kasih aja mbaknya nih, gak apa-apa. Seakan-akan tidak ada nilainya dia. Ingat, jangan pernah hubungkan antara ibadah kita dengan siapapun dari makhluk. Gak ada hubungannya. Allah yang menilai. Proposal masjid datang kepada kita di majelis ini 100 juta, kemudian kita nyumbang semua. Ternyata sebulan kemudian orangnya dusta. Rugikah kita? Tidak. Walaupun dia tidak bangun masjidnya, Allah berikan kita sesuai dengan niat, dapat rumah di surga. Gak ada ruginya. Dari sini juga ambil pelajaran, orang-orang miskin minta-minta di jalan, kasih. Gak usah bilang ini masih kuat, masih muda, tuh syaitan semua. Tugas kita orang minta, beri. Kan begitu. Jadi gak usah lagi kenapa ini diprotes, itu semua syaitan. Minimal kita lewat dan tidak bersedekah. Sedekah. Lewat di sebuah tempat masjid, kita sudah pernah sumbang kemarin. Lewat lagi, saya sudah sumbang kemarin. Loh, itu kemarin, di buku amal sudah ada. Dia masih buka kotak amal, hari ini kasih lagi. Kenapa gak dikasih tiap hari? Tiap hari dicatat kan? Jadi jangan sampai kita malah membatasi hal-hal yang bisa datang kepada kita dari sisi manfaatnya. Karena rezeki bertambah dengan sedekah, mulia, dan seterusnya. Dan ini pelajaran dari hadis 1170. Selanjutnya 1171. Wa'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, lil mamluki ta'amuhu wa kuswatuhu wa la yukallifu min al-amali illa ma yutiq, rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, hamba yang dimiliki wajib diberi makan dan pakaian dan tidak dibebani pekerjaan kecuali yang ia mampu saja. Riwayat Muslim. Hamba sahaya maksudnya, sebagaimana sudah pernah saya jelaskan, di yang didapatkan dari harta rampasan perang atau dibeli dari pasar. Ya, mereka kan punya hukum sendiri, yang sudah pernah saya paparkan panjang lebar seperti apa hukum-hukum mereka, masalah mukatib, mereka menebus diri mereka, atau orang yang membebaskan menjadikannya sebagai kafara, pembebasan dosa, atau misalnya memang orang membebaskan karena lillahi ta'ala sehingga ada hukum maula. Ya, penisbatan pada orang yang membebaskannya sudah pernah saya jelaskan semua itu ya. Yang jelas hamba sahaya ini walaupun mereka budak, ya, ini bukan pembantu ya, pembantu itu orang yang bebas. Ini budak, budak ini bisa diperjualbelikan, bahkan bisa diperintahkan ya, mereka melakukan perbuatan-perbuatan atau pekerjaan rumah. Tapi ini dalam Islam beda antara Islam sama agama yang lain. Kalau agama yang lain itu budak luar biasa, cambuk, dipukul, seperti dulu, zaman-zaman dulu. Dalam Islam tidak. Wajib diberikan makanan dan pakaian. Sampai para sahabat ridwanullahi alaihim, diantaranya Zubair bin Awam radhiyallahu anhu, beliau kalau jalan dengan budak-budaknya itu tidak ketahuan yang mana Zubair, karena bajunya disamain semua. Zubair bin Awam punya puluhan budak gitu kan, yang beliau sengaja beli. Bahkan beliau tiap hari beli 36 budak sesuai dengan kadar uang yang belum miliki. Datang ke pasar beli 36 dibebasin, 36 dibebasin. Kebiasaannya beliau di atas 30 orang, tapi dalam riwayat dikatakan 36 orang per hari. Dia beli harganya berapapun, misalnya satu orang 10 juta dibeli sama dia, lalu dibebasin. Kalian bebas semua karena Allah. Ya, sebelum dibebasin dihadiahin baju, dihadiahin makan, begitulah. Gitu kan? bermuamalah. Dan kita tahu Nabi SAW mencontohkan bagaimana bermuamalah dengan hamba sahaya, diantaranya hamba sahaya beliau yang bernama Zaid bin Haritha. Ini terkenal sahabat Nabi, juga cukup banyak meriwayatkan hadis. Zaid bin Haritha dulu adalah budaknya atau hamba sahayanya Khadijah sebelum menikah dengan Nabi SAW. Dan dibeli di pasar oleh Khadijah. Gitu kan. Tentu Zaid bin Haritha ini anak kepala suku, nama ayahnya Haritha. Nama ayahnya Haritha. Dan Haritha ini berperang, sukunya berperang sama suku lain, sampai membuat akhirnya dia terkalahkan dan Zaid anaknya menjadi budak, diperjualbelikan di pasar. Setelah beberapa tahun kemudian dia dengar kalau Zaid ini ada di salah satu pemimpin Mekah, namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Haritha datang lagi dan berkata, "Wahai Muhammad, anakku ini bukan budak. Dia orang bebas, saya kepala suku. Ini anak saya. Dia pewaris saya nih. Saya meninggal, dia gantikan saya jadi kepala suku. Saya mau tebus sekarang." Kata Nabi SAW, "Begini saja, tidak usah kamu tebus dengan apapun. Tanya kepada Zaid. Kalau Zaid memilih kamu, silakan ambil, bebas. Tapi kamu harus bisa menerima dengan besar hati kalau Zaid memilih saya." Tentu saja si Haritha berpikir, mana ada anak memilih selain ayahnya. Dia datang kepada anaknya mengatakan, "Hai Zaid, Muhammad orang yang bijaksana. Dia hanya minta kamu milih saya saja. Bilang saya mau ikut ayah saya, kamu bebas dari budak. Gak ada lagi hukum budak pada kamu." Lalu ayahnya mau bersin gak jadi. Lalu ayahnya Haritha itu kan kaget waktu anaknya Zaid mengatakan, "Saya tidak mungkin mendahulukan siapapun di atas Muhammad. Nanti saya tidak mungkin mau pisah sama Nabi sama Muhammad ini. Belum jadi Nabi waktu itu." Maka akhirnya Haritha membiarkan, mengikhlaskan, dan dia pulang. Dan semenjak itu diganti namanya Zaid ibn Muhammad. Sampai turun firman Allah Subhanahu wa taala, "A'udzu billahi minasy syaitonir rajim, ma kana Muhammadun aba ahadi min rijalikum walakin rasulullah wa khataman nabiyyin." Muhammad bukanlah ayah seseorang di antara kalian, tapi dia penutup para nabi dan rasul, gitu kan? Sampai akhirnya pada satu ayatnya diganti lagi namanya menjadi Zaid bin Haritha. Tapi ini hamba sahaya Nabi SAW, gitu kan? Dia sangat cinta dengan Nabi SAW karena apa yang Nabi makan dia makan, apa yang Nabi pakai dia pakai. Dan ini luar biasa, gitu kan? Bagaimana Islam bermuamalah dengan hamba sahaya. Dan kalau kita lihat rentetan sejarah peperangan dunia, kita temukan pasukan umat Islam adalah pasukan yang paling santun dan baik dalam peperangan. Tidak pernah membunuh wanita, tidak pernah membunuh anak-anak. Ya. Kalau pasukan jihad yang benar ya, kalau mengatasnamakan Islam itu, dan mereka salah itu berarti keluar. Karena kita punya hukum, ada. Tidak boleh bunuh perempuan, tidak boleh bunuh anak-anak, tidak boleh bunuh orang tua, tidak boleh bunuh orang menyerah. Tidak pernah rusak fasilitas umum, tidak boleh membunuh hewan-hewan, tidak boleh merusak tumbuh-tumbuhan. Tidak boleh merusak tempat ibadah. Jadi kalau ada gereja maka tinggal diubah menjadi masjid misalnya. Seperti itulah. Nah masuk di dalamnya para tawanan dan hamba sahaya itu dimuamalahkan dengan baik. Para sahabat kalau dapat hamba sahaya di peperangan, yang paling pertama mereka lakukan bebasin. Yang paling pertama mereka lakukan adalah membebasin. Berlumba-lumba mencari pahala dengan bebasin. Ada juga yang menahan, kalau dia butuh uang maka dia menjualnya dengan orang yang lebih baik dan seterusnya. Jadi kan, seperti itulah. Yang jelas di sini bermuamalah dengan hamba sahaya yang bisa diperjualbelikan hukumnya wajib. Kata Nabi SAW, hamba yang dimiliki wajib diberi makan dan pakaian dan tidak dibebani pekerjaan kecuali yang ia mampu. Pelajaran pertama tadi yang kita bisa ambil adalah masalah hukum hamba sahaya sebagaimana saya jelaskan. Yang kedua, ulama menghubungkan hadis ini dengan semua orang yang dibawa naungan kita karena bekerja. Pegawai, pembantu, supir, semuanya masuk di sini. Harus kita bisa memenuhi kebutuhan mereka selama mereka kerja dengan kita. Kalau sekarang misalnya ada gaji bulanan ya. Kalau di zaman dulu tidak ada penentuan gaji bulanan, tapi biasanya diberikan kebutuhannya semua. Jadi tergantung salah satunya. Dan ibu juga sangat baik kalau misalnya membeli baju, ada bulanan, dikasih kepada pembantunya, dikasih kepada supirnya, dikasih kepada orang-orang yang kerja dengan kita, itu sangat baik. Gitu ya. Dan umumnya subhanallah, orang-orang yang betah kerja di satu tempat karena muamalah yang baik dan hadiah yang diberikan. Biasanya orang begitu. Ada orang subhanallah tidak punya perasaan, beli makanan, baunya wangi makanan tersebut, disuruh pembantunya hidangkan. Lalu dia habiskan makan dengan istri dan anaknya. Pembantu sama sekali gak dikasih. Bagaimana bisa ada perasaan seperti ini? Harusnya kita sisihkan. Dan saya bilang tadi, paling ideal niatkan karena Allah. Begitu makanan itu dibuka, paling pertama ambil buat kamu. bilang ambil buat kamu bagianmu, ini bagiannya, ini buat mbak ya, ini kasih juga mas sana itu yang supir, dikasih. Kemudian ini sisanya dinikmati. Jadi mereka juga tahu buah-buahan, apa saja minuman. Akhirnya banyak pembantu ibu-ibu sekalian di rumah sudah tahu akhirnya mencuri makanan. Dia mencuri gara-gara tuannya. Tuannya tidak kasih. Gimana ini? Mesti kita kasih. Ya, kita kasih. Jadi ini perintah agama. Akhirnya ada pahala sendiri ya. Ada pahala tersendiri. Dan saya sarankan ibu-ibu yang punya orang yang bantu di rumahnya, maka hadiahkanlah pakaian-pakaian yang layak dan juga syar'i, kesempatan tuh. Yang tidak pakai jilbab, dikasih pakaian syar'i, dipandu. Ada orang subhanallah 3 tahun kerja pembantunya enggak pernah tahu sholat, dia enggak pandu. Kenapa? Satu rumah bantu cuciin baju segala mesti dipandu. Kasih hadiah buku, pandu, hadiahkan radio, bisa didengar radio-radio Islam ya. Mereka sambil bekerja sambil dengerin gitu kan. Itu semua hal mendasar, dakwahin, kesempatan. Kesempatan itu. Saya bilang sama istri saya, panggil seorang hafidz Quran di rumah, belajar, kamu belajar hafal Quran, ajak juga mbak belajar. Belajar Al-Quran. Belajar ngaji, belajar hafal Quran. Siapa tahu subhanallah dia 2 tahun kerja sama kita hafal Quran, dia berhenti gak apa-apa deh. Sudah 30 juz Al-Quran dihafal. Kan mustahil. Jadi orang-orang seperti ini juga termasuk tanggung jawab kita. Tanggung jawab kita mestinya begitu ya. Baik, selanjutnya 1172. Wa an Hakim ibn Muawiyah al-Kushairi an abihi qala qultu ya Rasulullah ma haqqu zawjati ahadina alayhi qala an tut'imaha idha ta'imta wa taksuha idha iktasaita. Al-hadith وتقدم في إشرة النساء. حكيم ابن معاوية, حكيم بن معاوية الكشيري, itu sama ya bahasa Indonesianya, ibnunya itu diganti bin ya, Hakim bin Muawiyah. Ibnu saya bilang tadi, kalau saya sudah pernah jelaskan kalau nama berpisah baris ya. Al-Kushairi dari ayahnya berkata, aku bertanya wahai Rasulullah, apakah hak istri salah seorang di antara kami terhadap suaminya tentunya? Beliau menjawab, engkau memberinya makan jika engkau makan dan engkau memberinya pakaian jika engkau berpakaian. Hadis ini telah tercantum dalam bab bergaul dengan istri. Tentu bisa dilihat kembali footnote nomor 1 nomor hadis 1048. Ini sudah pernah disebutkan di nomor 1048. Itu kalau kita kembali ke hadis 1048 ada di halaman 425 ya. Hadis itu menyebutkan. Kita ulangi hadisnya, coba kembali dulu ke 1048 di halaman 425. Halaman 425 nomor hadis 1048. Sudah? Ya. Halaman 425. Iya, hadisnya kan dimulai dari 4. Ibu langsung terjemahannya. Protes aja. Udah protes salah lagi gitu ya. Itu ada pepatah bahasa Arab Bu itu. Bunyinya begini, akhasyafan wa su'a kila. Khasyaf itu artinya kurma kering. Kila itu timbangan yang buruk. Jadi biasa dipakai dalam pepatah ini, jangan tersinggung ya. Saya cuma datangkan ilmu lain nih. Jadi ibu bisa pakai sebagai pelajaran ke orang-orang. Saya biasa katakan kepada istri saya, kepada anak-anak ya, saya gitu. Jadi ini istilah dipakai dalam bahasa Arab. Jadi kalau ada pedagang, dia taruh nih di gundukan kurmanya bagus di depan sampai orang tertarik beli. Begitu orang beli, diambilin yang kering sama dia, terus ditimbang, timbangannya curang lagi. Jadi sudah 2 keburukan nih. Kurmanya jelek, timbangannya jelek. Ini khusus untuk orang yang melakukan 2 keburukan bersama-sama gitu. Dikatakan khasyafan wa su'a kila, sudah kurmanya kering, timbangannya kurang lagi. Sudah protes salah lagi. Baik. Wa an Hakim ibn Muawiyah an abihi radhiyallahu anhu qala. Jadi hadis sebenarnya 1048 Bu, itu lengkap. Sementara hadis tadi yang kita sedang bahas 1172 itu cuma potongannya. Makanya saya bilang kita kembali ke sana ya. Qultu ya Rasulullah ma haqqa zawji ahadina alaihi. Qala tut'imuha idha akalta wa taksuha idha aktasaita wa la tadribil wajh wa la tukabbah wa la tahjur illa fil bayt. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa An-Nasai wa Ibn Majah wa 'allaka al-Bukhari ba'da wa sahih Ibn Hibban wal Hakim. Hakim bin Muawiyah dari ayahnya berkata, aku berkata wahai Rasulullah, apakah kewajiban seseorang dari kami terhadap istrinya? Beliau menjawab, engkau memberinya makan jika engkau makan, engkau memberinya pakaian jika engkau berpakaian, jangan memukul wajah, jangan menjelek-jelekkan, dan jangan menemani, jangan, ini bukan, terjemahannya salah nih ya, bukan jangan menemani, jangan menghajar. Hajar itu justru tidak menggauli. Jadi kayak perempuan kalau nusyud diapakan, diingatkan, kalau tidak mau dihajar. Hajar itu kayak boikot, diranjang ya, tidak diajak ngomong, dibelakangin, itu namanya hajar ya. Hajar bukan hajar. Kalau manusia hajar kan jadi bahaya. Hajar itu diboikot, tapi dengan cara tidak diajak ngomong, tidak dicumbuin, tidak digaulin, bisa diranjang, dibelakangin, atau pindah kamar ya. Di sini dikatakan, jadi maknanya itu ya, dan tidak menggaul, tidak memboikotnya ya, kecuali di rumah. Jadi kalau ada suami lagi marah sama istrinya karena nusyud, dia enggak boleh pindah ke rumah orang tuanya. Di rumahnya saja dia boikot itu. Kalau maksimal pindah kamar, enggak boleh pindah rumah gitu. Terjemahannya kan begitu ya. Apakah kewajiban seseorang di antara kami terhadap istrinya? Dia mengatakan, Nabi SAW mengatakan, engkau memberinya makan jika engkau makan. Artinya sesuai dengan kapasitas yang suami mampu. Apa yang suami makan, dia makan. Tapi ini bukan berarti selera suami ya, bukan itu yang dimaksud. Pelajaran dari hadis ini adalah, engkau memberikan makan selama engkau bisa makan. Kalau jenis makanan tidak terikat dalam hadis ini, difahami ya. Jadi bukan berarti suami lagi pengen gado-gado, istri harus ikut gado-gado, enggak. Bukan jenisnya yang sedang dibahas, tetapi maknanya kalau engkau makan, berikan makan juga istrimu. Walaupun misalnya dia makan di kantornya, di rumahnya istrinya ada makanan gitu. Ya, itu yang dimaksud. Kemudian engkau memberinya pakaian jika engkau berpakaian. Ini juga maknanya sama kan? Tidak mungkin baju laki-laki kemeja, istri dikasih kemeja. Tetapi sesuai dengan keadaan masing-masing ya. Kemudian jangan kau memukul wajah. Jadi kalau mengingatkan, yang dipukul tangannya. Dan sudah pernah saya jelaskan, pukulan itu ghairu mubarrah, tidak berbekas. Sebagian ulama mengatakan menggunakan kayu siwak ya. Kemudian juga dikatakan, dan jangan kamu menjelek-jelekkan ya. Dan jangan memboikot kecuali diranjang. Di sini makna menjelek-jelekkan maksudnya, memang dasarnya keluargamu begini. Itu kalau orang kadang-kadang bertengkar harus bisa meredam emosi. Ingat, emosi pintu syaitan. Jangan dibuka. Jangan pernah sengaja memancing emosi suami atau suami memancing emosi istri. Dan kalaupun kita lagi marah, kata Nabi SAW, kalau kalian sedang emosi lagi marah, sementara kalian berdiri, duduklah. Kalau lagi duduk masih emosi, baringlah. Kalau masih emosi, berwuduklah. Maka air wudu itu akan meredam emosi tadi. Karena orang kalau emosi, kata-katanya jadi tidak beraturan, matanya jadi melotot, tangannya bisa melayang, macam-macam. Jadi ini harus dihindari. Baik, hadis ini memberikan pelajaran kepada kita. Kita memberikan atau kewajiban suami memberikan nafkah pada istri, dan disebutkan item nafkah itu. Makanan, masuk dalamnya minuman, pakaian, dan juga di sini dilarang adabnya memukul dan memboikot istri kecuali di rumah. Tidak boleh pukul wajah dan tidak boleh ya apa namanya memboikot kecuali di rumah. Baik, ini hadis 1172. Kita pindah ke hadis 1173. Wa an Jabirin radhiyallahu taala anhu anin Nabi saw fi haditsil hajj bitulihi qala fi dzikrin nisa walahunna alaikum rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Akhrajahu Muslim. Dari Jabir radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW, dalam sebuah hadis tentang haji yang panjang, maksudnya tentang masalah haji wada ya. Beliau bersabda tentang istri, engkau wajib memberi mereka rezeki dan pakaian dengan cara baik. Hadis yang sebelumnya ibu-ibu sekalian juga perlu digarisbawahi ya. Masalah makanan di sini tergantung ibu diberikan apa oleh suami. Kalau suami memberikan makanan jadi, ya sudah makanan jadi yang dihidangkan. Kalau suami memberikan makanan mentah, ya sudah ibu masak, gitu kan? Seperti itu keadaannya. Jadi tergantung. Ya, ibu bisa membahasakan. Ya, jadi bisa saja, misal ibu ada seorang wanita lagi hamil, melahirkan, kesulitan, suaminya catering misalnya, itu bagus saja. Ya, itu bagus saja. Tapi kalau ibu misalnya diberikan, suaminya bilang saya pengen makan ini ya, sebagai bentuk bakti, dia memasakkan itu. Kalau mentah gitu kan. Kalau suami membawa makanan sudah jadi, alhamdulillah gitu. Seperti itulah. Jadi mudahkan permasalahan dunia, jangan sampai dirumitkan gitu. Ini termasuk pelajaran yang kita bisa ambil tadi di sini ya. Masuk juga dalamnya di sini pakaian, pakaian semampunya, sudah sering saya ulangi dari tadi, pakaian semampunya, tidak masuk dalam pakaian yang berlebihan dan tidak masuk dalamnya pakaian yang berbau kemaksiatan. Ini suami boleh tidak memberikan istrinya kalau dia mau pakai pakaian untuk ya terbuka auratnya di luar. Dia bisa, dia punya hak untuk menahan itu. Selanjutnya di sini dikatakan hadis yang 1173. Kata Nabi SAW, engkau wajib memberikan mereka rezeki dan pakaian yang baik. Rezeki maksudnya kebutuhan ya. Engkau memenuhi kebutuhannya. Jadi kewajiban suami, tidak boleh rumahnya kosong. Kecuali memang dia miskin sekali, tidak ada lagi sama sekali makanan, tidak ada punya kemampuan itu lain. Dan cobalah syukuri yang ada. Suami itu bekerja banting tulang di luar, ibu-ibu sekalian, dan dia membutuhkan support dari istrinya. Di antara support dari istri adalah berterima kasih terhadap apa yang diberikan, walaupun itu sederhana gitu, walaupun sederhana gitu. Tentu di sini harus bisa berimbang ya antara suami kalau memang istrinya nggak sempat masak, nggak ada makanan, ya sudahlah beli makanan, makan bersama, dimudahin. Istri juga sama, sebaliknya harus unsur sama timbal balik gitu. Saya kalau pulang rumah istri saya lagi nggak ada makanan, saya nggak masak hari ini, ya, saya beliin makanan padang sebelah, beli, ayo kita makan, selesai. Gak usah jadi rumit, kenapa kok gak masak, saya kan sudah kasih uang bulanan. Oh panjang ceritanya ini. Nah, tinggal beli makanan, makan bismillah. Makanan juga itu cuma variasi saja. Kalau sudah lewat tenggorokan, udah lupa tuh mana rendang, mana ayam, mana tempe, mana. Gak usah rewel. Tapi ibu-ibu juga jangan berlebihan, jangan tiap hari itu terus beli makan padang sebelah aja deh. Harus berimbang gitu kan. Karena Allah Tuhan kita menilai sesuai dengan kadar niatnya. Jangan lupa ini dari tadi, dari awal saya ingatkan nih. Allah Maha menilai, gitu kan? Jadi ini perlu digarisbawahi. Baik, selanjutnya kita pindah ke 1174. Wa Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu maqal, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kafa bil mar'i ithman an yudayya man yakutu. Rawahu An-Nasa'i wa huwa 'inda Muslim bi lafdhin an yahbisa 'amman yamliku kutah. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, ini sama. Ibnu Umar itu Abdullah ibnu Umar, ibnnya harus diganti bin. Bahwa Rasulullah SAW bersabda, cukuplah dosa atau berdosa orang yang membiarkan orang yang wajib diberi makan. Ya, maksudnya orang yang wajib dinafkahi. Riwayat Nasa'i dalam lafaz Imam Muslim, ia menahan memberi makan terhadap orang yang ia miliki. Maksudnya orang di bawah naungannya, istri, anaknya, orang tuanya, gak boleh dia biarkan mereka dalam kondisi tidak makan. Harus dia bisa berbagi gitu ya. Jadi ada kadang-kadang bentuk suami, dia kalau lagi marah sama istrinya, mungkin selama itu bukan masalah pelanggaran agama yang besar ya. Karena ibu-ibu perlu tahu, nafkah ini tetap berjalan selama ibu tidak nusyud, tidak melanggar ya. Nafkah itu akan gugur kalau ibu nusyud. Ibu keluar rumah tanpa izin. Ibu sengaja, maaf, ada seorang wanita selingkuh, ketahuan sama suaminya, ini nafkah batal, enggak ada. Termasuk wanita yang mendapatkan nafkah pada saat cerai, ada kan nafkah berjalan 3 bulan di masa iddah ya. Ini hanya wanita yang tidak melakukan pelanggaran agama. Kalau wanita yang melanggar pelanggar agama enggak boleh dikasih nafkah, gugur nafkah darinya. Terutama orang yang meninggalkan rumah, memang selama hidup selalu kurang ajar sama suaminya, selalu kata-kata kasar, selalu macam-macam, terus kemudian diceraikan oleh suaminya, ini enggak ada nafkah bagi dia. Enggak ada nafkah ini. Tapi kalau wanita yang umumnya diceraikan dan biasanya kalau masuk pengadilan hakimnya tahu dari keluhan masing-masing, maka akan ketahuan. Nanti hakim akan mengeluarkan keputusan, ini masa iddah, maka Anda harus membayar nafkah selama 3 bulan. Ya, diberikan. Setelah 3 bulan sudah gugur kewajiban nafkah itu. Kecuali bila wanita itu hamil. Kalau hamil nafkahnya sampai kapan? Melahirkan. Jadi kalau misalnya ada seorang suami istri bertengkar nih, istrinya lagi hamil 1 bulan, terus cerai. Perceraian ini terjadi begitu saja, tidak ada udur syar'i, tidak ada pelanggaran dari si perempuan. Mungkin hanya karena ketidaksukaan misalnya, atau banyak sebab-sebab duniawi, dan perempuan ini punya udur syar'i, maka dia harus wajib bernafkah sampai melahirkan. Jadi sampai 9 bulan, 8 bulan ke depan wajib dinafkahi. Kalau tidak, maka masuk dalam hadis tadi, cukuplah dosa yang sangat berat bagi orang yang membiarkan siapapun yang wajib dia nafkahi. Bagaimana kalau ada seorang wanita yang suaminya jahat, misal ceraikan dia, tidak ada nafkah, sedangkan hidup sama-sama gak ada nafkah, apalagi setelah cerai, siapa yang wajib menaunginya? Walinya. Kembali kepada hadis pertama tadi. Jadi harus ada, kalau ada saudaranya yang bantu dia. Jadi dia tetap ternaungi, dan itu termasuk kewajiban. Kewajiban ibu gak boleh larang suaminya membantu saudarinya dia. Tapi ingat, bantuan juga itu dalam bentuk nafkah, kebutuhan dasar dia. Bukan untuk beli-beli berlebihan kayak tadi, sama kasus istri, beli HP baru lah, beli mobil lah, beli pakaian, ini tidak boleh juga. Diingatkan suami kalau dia lakukan itu kan. Tapi kalau makan, minum, kebutuhan dasar, ada kontrakannya dibayarin, kontrakannya listriknya, itu semua pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan ibu, kita harus belajar, Bu, ya, untuk bisa menunggangi keadaan yang bisa membuat kita panen pahala. Ini penting sekali. Jadi kadang-kadang gini, ada teman-teman kita lagi ngobrol tentang masalah umroh misalnya. Ini kita rencana mau umroh gini-gini. Ibu ingat ada travel yang bagus misalnya. Ibu bilang, oh setahu saya ada travel di sini nih. Misal, siapa tahu dia pakai travel itu kita dapat pahalanya. Kita bisa punya andil, ya, di kebaikan yang ada, tunggangin itu. Seperti suami ingin membantu saya, kayaknya harus membawa ibu berobat ke Singapura nih karena sakit. Oh bagus mas, bawa aja, mudah-mudahan ibu bisa sembuh. Daripada kita bentrok, tapi itu kewajiban dia dan nafkah kita sudah ada, ibu dukung dengan kalimat itu saja, ibu partisipasi di pahalanya. Pahala tiketnya, pahala pengobatannya, pahala bakti dengan orang tuanya, banyak nih. Tunggangi keadaan yang ada di sekitar kita untuk panen pahala. Jangan malah sebaliknya nih. Jangan malah kita jadi penghalang untuk itu. Jadi ini juga termasuk berhubungan dengan masalah itu, terutama sedekah dan seterusnya. Ya. Ini biasanya ada orang istrinya royal sekali, suaminya perhitungan. Kalau istrinya mau sedekah dilarang sama dia. Ini juga tidak boleh. Tidak boleh juga sebaliknya, suami royal suka sedekah, istrinya larang. Kecuali nafkahnya terganggu. Kalau enggak masalah, gitu kan? Enggak masalah. Jadi harusnya kita begitu. Tidak ada dalam Islam namanya taruh uang cadangan, ya. Jadi misal gini, nafkahnya ibu 10 juta per bulan, sudah dikasih nih. Suami gajinya 20 juta. Dia mau bantu kerabatnya. Udah mas, enggak usah bantu dulu kerabat. Ini cadangan, siapa tahu anak-anak sakit. Siapa tahu saya sakit. Ini doa ini. Udah sehat-sehat kok. Sekarang sehat, apa hubungannya dengan sakit? Allah ada. Allah lebih sayang kita daripada ibu kita. Kenapa harus khawatir? Sakit itu ada saatnya Allah biayai itu. Enggak usah khawatir. Ada saatnya. Gitu ya. Tapi ini kadang-kadang kita berlebihan. Ini juga termasuk pelajaran dalam kaidah hidup yang harus kita perhatikan. Baik, selanjutnya 1175, wa an Jabirin yarfa'uhu fil hamili al mutawaffa anha zawjuha qala la nafaqata laha, akhrajahu al Baihaqi wa rijaluhu thiqat lakin qala al mahfudhu waqfu. Dari Jabir, hadis marfu, diangkat, ya, pada Nabi SAW tentang wanita hamil yang ditinggal mati suaminya. Ia berkata tidak ada nafkah baginya karena tidak ada lagi suaminya, mati. Yang ada warisan didapatkan, ya. Jadi tidak bisa dipertemukan antara warisan sama nafkah. Sudah enggak ada suami, dapat warisan yang sudah dia pakai warisan itu. Sekarang ibu ini dibiayai oleh anaknya, oleh saudaranya, gitu kan. Jadi tidak boleh ibu bilang, saya dapat warisan nih, dan ada nafkah setiap bulan saya dikasih sama suami saya 10 juta, ini juga harus tetap berjalan. Ini enggak bisa, suami sudah mati. Jadi wanita yang meninggal suaminya, tidak ada lagi nafkah. Tidak boleh ibu mewajibkan anaknya misalnya, untuk memberikan nafkah sejumlah yang dikasih oleh suaminya. Ini enggak bisa lagi. Jadi kalau mereka membantu nafkah semampu mereka. Sudah tidak bisa tolok ukur kan, karena tidak semua orang sama ya. Bisa saja suami kita mampu, tapi saudara kita nanti yang menaungin kita pada saat suami meninggal mungkin tidak semampu suami. Harus syukurin yang ada. Dan dunia sebentar, laluin saja. Kapasitas perut kita ada, sepiring nasi cukup. Tenggorokan haus segelas air, kapasitasnya begitu. Ranjang yang ibu butuhin berapa luasnya untuk tidur? 1x2 meter, cukup. Kalau lebih daripada itu ranjangnya sebesar ruangan ini, guling-guling mau kemana? Ibu bisa pakai baju berapa lembar coba? 1. Itu kapasitasnya. Kotor ganti, 1 lagi. Masa kita mau pakai 10 lembar baju? Makanya enggak usah taruh di lemari 50 lembar baju untuk apa? Nanti ada 10 mungkin, itu 10 Masya Allah banyak. Ganti, bosan, kasih orang sedekah beli baru. Tapi kalau tambah lemari, ini mas tambahin lemari mas, baju saya sudah gak cukup. Udah 2 lemari, tambah 2 lemari lagi. Sampai lemarinya dia Masya Allah bajunya 80%, suaminya 20% saja. Ini yang ketawa tahu diri ya. Sampai suaminya di pojok bajunya, gak ada lemari. Ini sudah melampaui batas, jangan. Loh, coba tanya yang lain deh. Kayaknya sudah umum itu. Tapi alhamdulillah istri saya sudah didik lain. Jadi dia 1 lemari, saya 1 lemari. Jadi masing-masing lemarinya. Baik. Selanjutnya di sini dikatakan hadis 1000, kita lanjutin riwayat Baihaqi dan para perawinya dapat dipercaya, tapi ia mengatakan bahwasanya hadis ini mauquf ya. Artinya sampai di sahabat saja Jabir radhiyallahu anhu. Selanjutnya 1176, wasabbata nafyun nafaqa fi hadis Fatimah binti Qais radhiyallahu anha kama taqaddam rawahu Muslim. Dan tidak ada kewajiban memberi nafkah itu juga terdapat dalam hadis Fatimah binti Qais riwayat Muslim seperti yang telah lewat atau pernah disebutkan. Jadi nafkah ini selama suami hidup. Suami meninggal tidak ada nafkah lagi kecuali pada orang-orang yang memang jadi wali kita. Anak kalau sudah berhasil alhamdulillah wajib biaya anak ibunya atau saudara kandungnya semampu dia, sudah enggak bisa lagi kita tentukan. Saya dulu terima nafkah 10 juta harus 10 juta. Ini enggak boleh lagi. Kan gitu. Karena itu hanya wajib pada suami. Hanya wajib pada suami. Ingat juga dalam rumah tangga ibu-ibu sekalian, jangan suka niat-niat yang tidak benar nih. Contoh gini. Ada orang ibu-ibu sibuk nabung. Bukan enggak boleh nabung ya, nabung boleh, silakan. Nabung untuk kebutuhan akhirat nanti silakan. Karena ibu kalau meninggal ada 1 miliar di tabungan, tidak sempat disedekahkan, nyesel juga, gitu kan. Boleh nabung, bukan tidak boleh. Tapi ada orang ibu-ibu ditanya, kenapa nabung bu? Siapa tahu saya cerai sama suami saya. Doa ya. Itu pernah ada yang bicara sama istri saya begitu tuh. Ditanya ibu, kenapa ibu nabung? Siapa tahu saya cerai sama suami. Sudah ada niat cerai dari awal. Bu, nikah itu ibadah. Ibadah sifatnya abadi. Harus itu. Niat nikah sekarang sampai akhirat nih, sampai surga. Saya kalau gak sempat antar istri saya ke satu tempat, waduh gak sempat ke sana. Ada hari esok, tenang. Kau nikah sama saya sampai ke akhirat atau cuma 2 jam, 3 jam? Iya gak? Sekarang kalau kita gak bisa hari ini, ada hari esok, ada hari lusa. Kalau mati ketemu di akhirat, ada waktu. Ini enggak, kadang-kadang gak sempat diantar sekali, 2 hari gak ngomong sama suaminya. Gak mau masak. Buka begini, ayam kok, ayam masih mentah ditaruh di meja. Gimana? Mestinya kan kalau urusan dunia toleransi aja. Masih ada hari esok. Saya sering bilang sama istri saya, enggak sempat hari ini, ada hari esok, ada lusa. Kita nikah ini abadi loh. Kalau orang cuma nikah tuh kayak ngontrak, naudzubillah cuma 1-2 hari, perlu dipadatin hari ya mungkin. Ini enggak kan abadi. Ibadah itu sifatnya abadi sampai di akhirat. Mudahkanlah untuk pasangan kita. Tidak sempat istri masa hari ini yang kita inginkan, ya sudahlah. Besok ya. Minggu depan ya, gak apa-apa. Bulan depan ya, gak masalah. Selama masih ada umur, gak ada masalah. Toleransi ya, urusan dunia. Jadi jangan niat yang aneh-aneh ya, dari awal nikah. Dan ini bahaya, karena terjadi, orang subhanallah yang pernah ucapin itu, cerai betul sama suaminya. Terjadi itu, karena saya kenal orangnya. Sampai cerai betul gara-gara itu, sering ngucapin nanti bagaimana kalau saya cerai. Ini cadangan kalau saya cerai. Nanti kalau suami saya mati, ya kalau suami mati duluan. Kalau ibu duluan gimana? Seakan-akan tidak mungkin sudah, tidak mungkin dia mati suaminya mati duluan. Kalau Anda mati duluan gimana? Ini harusnya berpikir yang rasional ya, sesuai dengan agama. Jadi niatlah yang baik. Berumah tangga, niatkan sekalian untuk dimaksimalin ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Selanjutnya 1177. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-yadul ulya khairu min yadis sufla wa yabda'u ahadukum biman ya'ul taqulul mar'a a'tini aw talliqni rawahu Darul Qutni wa isnaduhu hasan. Dari Abu Hurairah anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Selalu beri, selalu memberi. Dalam sebuah riwayat yang lain, Nabi SAW pernah membagi-bagi harta beliau yang sedang ada, lalu pergilah orang-orang yang telah diberi bantuan, ternyata masih ada yang datang minta lagi. Lalu Nabi SAW sedih, raut wajahnya beliau berubah, karena kok masih ada orang yang minta, saya gak bisa kasih ya. Jadi bayangkan Nabi SAW itu sedih kalau gak bisa bantu orang. Kita sedih kalau keluarin lebih besar gitu kan. Terbalik ini. Mestinya kita seperti Nabi SAW. Nabi itu sedih kalau gak bisa berikan orang. Dan diberikan itu maksimal. Maka Umar berkata, mertua Nabi SAW, ya Rasulullah tidak ada kewajiban bagi Anda. Sudah selesai. Anda sudah gak punya lagi, kenapa harus terbebani? Nabi SAW diam. Gak salahin Umar. Manusiawi namanya gitu. Lalu anak mantu Nabi SAW, ini tadi mertua Nabi. Sekarang anak mantu Nabi, Ali bin Abi Thalib mengatakan, ya Rasulullah, ini masih ada berapa dirham nih? Gitu kan? Silakan Anda sedekahkan seperti yang Anda mau. Maka Nabi SAW senyum, diambil uang tersebut lalu disedekahin. Kata Nabi SAW, bihadza umirtu, begini saya diperintahkan. Beri, selalu ringan tangan, memberi mulia. Allah Subhanahu wa taala suka dengan orang yang royal membeli. Ya, itu karena kebaikan buat kita. Ingat, orang-orang yang menerima pemberian kita, dia dapat maslahat duniawi, kita dapat maslahat apa? Ukhrawiyahnya. Terutama ya masalah surga, balasan, timbangan amal hari kiamat dari amal saleh yang baik. Di dunia juga dikasih pahala, dikasih rezeki juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan sini tangan yang di atas lebih baik daripada yang di bawah. Hendaklah seseorang di antara kalian mulai memberi nafkah kepada orang yang menjadi tanggungannya. Dimulai dari istri anaknya, orang tuanya tadi, saudara-saudarinya, kemudian orang-orang yang terdekat. Para wanita ya, atau para istri akan berkata, berikan aku makan atau ceraikan aku. Para istri boleh berkata begini. Kalau suaminya tidak mau kasih nafkah, nafkah ya. Artinya memang kalau ibu tidak dikasih makan pada hari itu ibu bisa lapar, kelaparan. Ini gak boleh, ini kewajiban. Jadi dia harus semampunya, kecuali suami gak mampu, memang betul-betul gak bisa. Kayak ada suami tiba-tiba sakit misalnya, stroke, gak bisa. Gak ada pendapatan, ya sudah. Makanan tinggal tunggu Allah datangkan rezeki dari tetangga, dari kerabat. Emang gak bisa ya, sabar. Tapi kalau suami mampu dan dia sengaja tidak berikan makanan, maka boleh istri mengatakan, beri saya makan atau kau ceraikan saya. Ini gak bisa. Karena saya tidak punya kewajiban kerja di luar. Perempuan ada kewajiban dan Allah yang membebankan pada suami itu. Maka ini boleh dikasih opsi kalau terjadi. Beri saya makan atau memang ceraikan saya. Karena tidak mungkin. Saya tidak mungkin kerja di rumah, jaga anak-anak tanpa ada tenaga. Makanan harus ada gitu kan. Jadi itu sesuatu yang normal. Riwayat Darul Qutni dan sanadnya hasan. Sanadnya bisa diterimain. Selanjutnya 1178. Kalau yang punya pertanyaan nanti insya Allah setelah selesai bab ini ya. Insya Allah kita sampai tinggal 3 hadis lagi. Sampai 1180 baru Anda boleh bertanya. 1178 bunyinya, wa an Sa'id bin Musayyib fi ar-rajuli la yajidu ma yunfiqu ala ahli qala yufarraqu bainahuma. Akhrajahu Sa'id bin Mansur an Sufyan an Abi Zinad anhu qala qultu li Sa'id bin Musayyib sunnah, wa qala sunnah wa hadha mursalun qawi. Wa an Umar radhiyallahu anhu annahu kataba ila umara'il ajnadi fi rijali ghabu an nisa'ihim أن يأخذوهم بأن ينفقوا أو يطلقوا فإن طلقوا بعثوا بنفقة ما حبسوا أخرجه الشافعي ثم البيهقي بإسناد حسن. Dari Sa'id bin Musayyab ya, rahimahullah, seorang ulama tabi'in, tentang orang yang tidak mampu memberi nafkah istrinya. Jadi pernah beliau ditanya, bagaimana dengan laki-laki yang tidak mampu memberikan nafkah istrinya? Tidak bisa lagi. Apapun udurnya, memang dia tidak bisa. Mungkin gila. Mungkin sakit parah. dan tidak bisa apa-apa. Jadi sudah tidak bisa apa-apa orang ini. Enggak ada juga kerabatnya yang bisa bantu. Istrinya sekarang tidak bisa makan. Apa yang harus dilakukan? Bagaimana hukumnya tentang istri yang tidak bisa sama sekali diberikan nafkah? Ia berkata, mereka diceraikan, dipisahkan. Nah, perempuan tidak mungkin tidak makan. Gimana caranya? Ya kan gitu. Kecuali kalau memang masih ada harta yang ditinggalkan, ada bantuan dari kerabat yang cukup untuk mereka makan, si istri mau urus suaminya, silahkan. Gak ada masalah. Tapi di sini Sayyidun Musayyib mengatakan khusus bagi laki-laki yang misal tadi ya, saya sebutkan udurnya seperti gila. Memang sudah gak mungkin. Suami istrinya bisa rawat, tapi dari mana mau makan nih? Sekali lagi, kecuali ada yang menaungi, ada yang membiayai, ada adiknya si suami, iparnya misalnya, mertuanya dia orang kaya kemudian membiayai, itu gak ada masalah. Tapi kalau tidak ada nih, opsinya tidak ada. Gak ada. Si istri mau bertahan pun, dia gak bisa makan. Gimana caranya? Suaminya juga gak bisa makan. Maka di sini dikatakan mereka diceraikan. Maksudnya diceraikan oleh pemerintah setempat ya. Kalau kita masuk di pengadilan, kalau ini sudah tidak bisa dilanjutkan seperti itu. Riwayat Sa'id ibn Mansur dari Sufyan, dari Abu Zinad. Ia berkata, aku bertanya kepada Sa'id ibn Musayyab, apakah itu sunnah, itu perintah Nabi? Maka beliau mengatakan sunnah. Dan hadis ini mursal yang kuat yang bisa dipegangi. Dari Umar radhiyallahu anhu bahwa ia menulis surat kepada para komandan militer tentang orang-orang yang meninggalkan istri mereka, yaitu agar mereka menuntut dari para suami agar memberi nafkah atau menceraikannya. Apabila mereka menceraikan, hendaklah mereka memberi nafkah selama mereka dahulu tidak ada, dikeluarkan oleh Asy-Syafi'i kemudian Baihaqi dengan sanad yang hasan ya. Jadi kalau ada orang pergi jihad di jalan Allah, dia harus sebelum jihad meninggalkan nafkah yang cukup. Enggak boleh dia pergi begitu saja. Jadi misal kebutuhan istrinya 10 juta per bulan. Dia mau pergi kira-kira saya targetnya mau ke medan jihad 6 bulan. Oh ya, dikasih sama dia 60 juta. Ini selama saya pergi. Nah, kalau terjadi misalnya ada orang jihad, karena ini ibu-ibu kalau perlu tahu, kalau laki-laki sudah masuk di kancah jihad dan memang dia ini sudah niatnya akhirat, itu kadang-kadang sulit untuk pulang ya. Karena memang mereka niatnya mau mati syahid. Nah, ini kalau laki-laki ada yang begini, dia tidak mau pulang, sunnahnya pulang per 4 bulan sekali sunnahnya. Jadi pernah Umar bin Khattab jalan di zaman khilafah beliau melewatin seorang wanita yang berkata, kalau bukan karena kehormatan hubunganku dengan Tuhanku dan kehormatan hubunganku dengan suamiku, ranjang ini akan bergerak, akan berzina. Lalu Umar marah, wahai hamba Allah, kenapa kau berani berkata begitu? Kata-kata tidak santun nih bagi orang beriman. Maksudnya mau berzina. Dia bilang, wahai Amir Mu'minin, suami saya sedang bertugas dan saya sekarang terganggu dengan syahwat ini. Lalu Umar bin Khattab pulang menanyakan kepada Hafsah, anaknya yang merupakan istri Nabi SAW, tapi Nabi sudah meninggal ya di zaman khilafahnya Umar nih. Berapa lama wanita bisa tahan tanpa ada suami? Kata Hafsah, 4 bulan. Ya, 4 bulan. Maka Umar bin Khattab mengeluarkan sebuah instruksi, setiap 4 bulan mujahid harus pulang. Nah, kalau selama dia di sana 4 bulan ataupun dia mau lebih daripada itu di sana karena istrinya tidak keberatan, misalnya seperti orang sekarang kerja ke luar negeri 2 tahun baru pulang. Kan banyak tuh. Ke Jepang, ke Saudi, kemana-mana orang kerja. Maka dia 2 tahun baru pulang. Kalau istrinya gak masalah, maka gak ada masalah. Tapi nafkahnya harus jalan. Gak boleh enggak. Kalau nafkah tidak diberikan, maka harus diceraikan. Gak bisa ya. Terceraikan mereka. Gitu kan? Diceraikan oleh pemerintah setempat dan tetap masih ada hutang si suami. Misal, setelah 4 bulan berjalan, dia tidak pernah kasih nafkah, sekarang diceraikan oleh pemerintah, maka 4 bulan itu hutangnya suami. Dia harus bayar sama istrinya. Karena itu kewajiban. Karena istrinya makan dari mana selama 4 bulan? Akhirnya harus mengemis sama orang, akhirnya harus begini. Sampai saya kemarin dapat berita di Surabaya, kena yayasan kami mencari kira-kira orang-orang yang tidak mampu ini seperti apa keadaannya. Ada satu informasi sampai ke saya, ada satu ibu di sana janda punya anak 3, suaminya meninggal gitu kan. Dan ibu itu saking susahnya sampai harus setiap bulan jual barang di rumahnya. Ada yang jual lemarinya, sebentar jual tempat tidurnya. Pokoknya untuk biaya hidup sehari-hari. Ini kan luar biasa, ini kesiannya seperti ini bagaimana? Harusnya bisa ditanggung. Makanya kata Nabi SAW, as-sa'i alal armala kal mujahid fi sabilillah. Orang yang mengurus janda itu, menaungi, memenuhi kebutuhan mereka, sama dengan mujahid di jalan Allah. Itu satu fadilah sendiri. Ya, makanya saya masukkan dalam program yayasan, nafkah buat janda 2 juta atau 2 juta setengah per bulan. Ini biasanya kita ambil standar yang punya anak 2 ke atas ya. Kalau anak kurang daripada itu, cuma satu anak mungkin tergantung biaya mungkin 1 juta atau kurang daripada itu. Tapi jelas seperti itulah. Baik, di sini dikatakan bahwasanya surat Umar bin Khattab datang kepada komandan militer tentang orang-orang yang meninggalkan istri mereka agar mereka menuntut dari para suami agar memberi nafkah atau menceraikan. Kalau mereka tidak mau pulang dari medan jihad ya, atau dari luar negeri. Apabila mereka menceraikan, kalaupun mereka menceraikan, mereka ya, hendaklah mereka memberi nafkah selama mereka dahulu tidak ada. 4 bulan itu tinggalkan, misalnya 4 bulan dikasih. Dikeluarkan oleh Asy-Syafi'i kemudian Baihaqi dengan sanad yang hasan. Hadis ini memberikan pelajaran kepada kita tentang bolehnya ya, seorang wajibnya nafkah pertama yang dari suami ke istri walaupun suami sedang tidak serumah dengan istrinya. Luar kota, keluar negeri, jihad dan seterusnya bekerja, tugas belajar dan seterusnya. Semampunya tentunya sekali lagi. Dan yang kedua, seorang istri boleh terceraikan oleh suaminya atau meminta cerai selama memang tidak ada nafkah. Tempatnya berjauhan, luar negeri dan seterusnya, ini boleh istri. Sudah ini masuk dalam kategori bolehnya seorang istri mengajukan cerai dan tidak masuk kena hadis Nabi yang berbunyi, wanita manapun yang minta cerai dari suaminya tanpa udur maka kena laknat gitu kan. Tapi ini masuk dalam udur syar'i. Pada saat suami di luar negeri atau pergi lama, tidak jelas kapan pulangnya. Nah ini bisa bertahan kalau nafkah berjalan, kalau nafkah tidak ada maka diceraikan gitu kan. Pemerintah setempat pun bisa mengambil alih masalah itu. Selanjutnya hadis 1179 dan ini dua hadis terakhir ya sebelum kita tutup babnya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala ja'a rajulun ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam fa qala ya Rasulullah indi dinarun qala anfikhu ala nafsika qala indi akhar qala anfikhu ala waladika qala indi akhar qala anfikhu ala ahlika qala indi akhar qala anfikhu ala khadimika qala indi akhar qala anta a'lam akhrajahu Syafi'i wa Abu Daud wal lafdhu lahu wa akhrajahu An-Nasa'i wal Hakim bi taqdimi az-zawjati 'ala al-walad. Abu Hurairah anhu mengatakan, ada seseorang laki-laki datang kepada Nabi SAW dan berkata, wahai Rasulullah, aku mempunyai 1 dinar. Ya. Beliau menjawab, nafkahkan buat dirimu sendiri. Kalau kau punya uang itu, penuhi kebutuhanmu. Jadi laki-laki di sini, ibu-ibu harus tahu ya, punya hak untuk membiayai dirinya. Jadi kalau dia beli baju baru, jangan diprotes. Emang hak dia itu. Ibu kalau beli baju baru, ibu gak pernah diprotes sama suami. Ini suami baru beli baju, wah baju baru, saya gak dibeliin. Ini gak boleh. Itu hak dia. Harusnya begitu. Lalu dia mengatakan, aku masih punya 1 dinar lagi. Kata Nabi SAW, nafkahkan untuk anakmu. Ia berkata, aku masih punya 1 dinar lagi. Beliau menjawab, nafkahkan buat istrimu. Ia berkata lagi, aku mempunyai 1 dinar lagi. Beliau menjawab, nafkahkan buat pembantumu. Ia berkata lagi, aku mempunyai 1 dinar lagi. Beliau bersabda, engkau lebih tahu siapa yang harus engkau berikan nafkah. Riwayat Syafi'i dan Abu Daud dengan lafaz menurut Abu Daud. Dan Nasa'i juga Hakim meriwayatkan dengan mendahulukan istri daripada anak. Hadis ini menjelaskan kepada kita tentang tahapan nafkah itu, sadaqah. Orang harus mulai dengan dirinya sendiri. Setelah kebutuhan dasarnya terpenuhi, maka dia pindah kepada istri dan anaknya. Di sini juga makna ahl bisa masuk kerabat. Dia setelah istri anaknya dia masukkan kepada kerabatnya, kemudian baru dia berikan kepada orang yang di bawah naungannya tadi, pembantunya. Di sini dikatakan atau orang yang sedang di bawah naungannya tadi, bantu supir dan seterusnya. Dan ini sudah saya katakan termasuk zakat mal boleh diberikan kepada mereka ya. Zakat mal kita boleh diberikan selama mereka tidak mampu. Kemudian boleh setelah itu bebas diberikan kepada siapa saja. Jadi kita dahulukan orang-orang ini. Juga dalam membantu orang lain, ibu-ibu sekalian, lebih baik kita membantu seseorang yang menyelesaikan permasalahan dia secara individual daripada kita membantu 10 orang tapi semua tidak selesai masalahnya. Saya punya uang 10 juta saya mau sedekahkan. Ada satu ibu janda yang dia punya utang 7 juta Misal, selalu terlilit utang dan susah nih. Kemudian 3 jutanya bisa dijadikan modal berhenti dari masalah dia. Dan ada 9 orang janda yang lain punya masalah-masalah yang sama. Mana lebih baik? Saya bantu 1 orang 10 juta selesai clear, atau saya bagi 1 juta-1 juta tapi gak selesain masalah mereka? 1 orang lebih baik. Clear 1 orang itu lebih baik. Sama ibu juga punya utang. Ini cara metode syar'i ya. Kita punya utang dengan 5 orang, masing-masing misalnya 10 juta, 50 juta gitu kan. Saya punya uang 10 juta. Mana lebih baik? Saya bayar 1 juta atau 2 juta, 2 juta, 10 juta semua itu saya selesaikan pada 1 orang. 1 orang. Clear, itu bebas. Oh, beban kita bebas 1. Yang lain memang masih nagih iya, tapi kita lepas dari sini. Banyak orang tidak dibagi, diserakin, yang penting semua tenang dulu bulan ini. Enggak. Ini jadi masalah. Kecuali ada kesepakatan ya, per bulan 2 juta misalnya, itu lain. Tapi kalau enggak, maka sebaiknya dikelirkan. Sama dengan membantu tadi. Masuk dalam semua hal ini. Makanya kita fokus kepada 1 orang, clear itu lebih baik daripada kita serakin kemana-mana gitu. Baik, hadis ini memberikan pelajaran kepada kita tahapan tadi orang yang menerima nafkah itu dan siapa yang harus kita mulai untuk memberikannya. Hadis terakhir dalam bab nafkah 1180. Wa an Bahz ibn Hakim an abihi an jaddihi radhiyallahu anhum qala qultu ya Rasulullah ma man abar qala ummaka qultu thumma man qala ummaka qultu thumma man qala ummaka qultu thumma man qala abaka thumma al aqraba fal aqrab akhrajahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa hasanahu. Bahz ibn Hakim dari ayahnya, dari kakeknya radhiyallahu anhum, semuanya sahabat, berkata, aku bertanya wahai Rasulullah, kepada siapakah aku harus berbuat baik? Ini sebenarnya bab bakti pada orang tua ya. Siapa orang yang paling layak aku bakti, aku layani ya. Maka kata Nabi SAW, ibumu. Kemudian aku bertanya siapa lagi, dia mengatakan ibumu. Lalu siapa lagi, ibumu. Lalu kemudian yang keempat, baru Nabi SAW mengatakan untuk orang itu bilang siapa lagi, ayahmu. Lalu yang lebih dekat, kemudian yang lebih dekat. Riwayat Abu Daud dan Tirmidzi, hadis ini hasan menurut Tirmidzi. Hadis ini memberikan pelajaran kepada kita tentang kedudukan seorang ibu ya. Kalau ibu sekarang membantu suaminya untuk bakti dengan ibunya, poin ini ya, maka pastikan nanti di masa tuanya ibu nanti akan ada anak mantu yang melakukan hal yang sama. Itu unsur timbal balik sesuai dengan hadis Nabi SAW kan. Jaga kesucian, kehormatan, kemaluan kalian, maka Allah akan jaga kesucian, kehormatan, kemaluan pasangan kalian. Ya, baktilah dengan kedua orang tua kalian, maka Allah akan berikan kalian anak-anak yang berbakti dengan kalian. Dalam makna hadis yang lain, orang-orang yang bakti pada orang tuanya akan diberikan anak yang bakti padanya. Itu unsur timbal balik. Jadi ibu-ibu jangan jadi penghalang suaminya untuk bakti sama ibunya, malah dukung tuh, kasih. Terus kalau mertua saya orang kafir Ustaz, sama. Yang tidak boleh itu hanya mentaati orang tua pada kemaksiatan kepada Allah. Ibunya walaupun kafir, penyembah berhala, tetap harus kita dukung. Bantu ibu, jenguk dia kalau sakit, datangin, kita temanin dia. Ingat, innamal a'malu binniyat, Allah akan balas dengan niatnya ibu. Jangan pernah buat masalah dalam hidup ini dan jangan siapkan musuh hari kiamat. Allah Maha melihat, Maha mengetahui dan mencatat semuanya. Fi kulli kadibitin, fi kulli kabidin ratabatin ajr, hadis Bukhari. Kata Nabi SAW, di setiap denyut kehidupan ada pahala. Jangan sia-siakan itu. Jadi hadis ini menjelaskan kepada kita tentang pentingnya memperhatikan ibu ya, bagi anak laki-laki terutama dan anak perempuan datang setelahnya. Tentu di sini seorang suami, saya kadang-kadang kalau bicara dengan bapak-bapak, saya katakan bapak-bapak walaupun memang bapak sudah menjadi nomor satu setelah menikahnya istri ini dengan Anda, tidak boleh kita memutuskan hubungan dia dengan orang tuanya. Tidak boleh juga suami egois. Pokoknya saya gak mau tahu, jangan datangin ibumu. Gak bisa. Jangan datangi ayahmu. Gimana caranya? Mau dihapus bagaimana nasab tuh? Gak mungkin. Gitu kan? Mertua mau datang ke rumah, biarin datang. Silahkan. Ahlan wa sahlan. Gitu kan? Saya bilang sama istri saya, ini rumah, dari sekarang saya bilang ya, terbuka buat kerabatmu, silakan datang. Enggak ada masalah, apalagi orang tuanya. Ada orang subhanallah mertuanya datang cemberut, enggak mau gitu kan. Udahlah, cerewet ustaz. Ya sabar. Terus gimana? Masa mau dihapus statusnya dari orang tua pasangan kita, kan enggak mungkin. Dan pahala sabar didapatkan kalau ada cobaan. Ada orang yang lebih berat cobaannya, jadi sabar. Hadis ini mengingatkan kepada kita tentang pentingnya tidak boleh putus sama orang tua walaupun sudah berumah tangga. Karena ini kan berbicara masalah nafkah, berarti bicara masalah rumah tangga. Setelah menikah tidak boleh putus hubungan dengan orang tua. Bagi anak laki-laki bakti selamanya dengan orang tua. Bagi anak perempuan juga, ya, suaminya dulu baru tetap orang tuanya, baru tetap orang tuanya. Tapi tidak boleh mendahulukan orang tua juga dari suami. Jadi berimbang lah ya. Makanya pentingnya kita mencari pasangan yang soleh dan soleha ini agar bisa, ya, sejalan. Selama kita berada di rel yang sama agama, kita akan sefaham tuh. Yang jadi masalah kalau perasaan lah, ya, tradisi lah, adat lah, bukan di agama, gak ketemu. Saya pernah nasihatin istri saya, ibu-ibu sekalian, dalam kejadian yang pernah saya nasihatin gitu kan. Terus dia terbawa dengan perasaannya, lalu saya bilang begini, selama kau masih bawa dalam perasaan kamu, tidak selesai masalah. Ini harus kita rel agama nih. Agama mengatakan A, A, B, B. Sejalan dengan itu kita akan temukan titik temunya. Karena tidak ada yang bisa memberikan jalan keluar seperti agama. Harusnya begitu. Jadi agama larang, jangan. Jangan langgar apapun alasannya. Ini haram, haram. Jangan cari dari samping, dari bawahnya ada halal, gak bisa. Haram, haram. Tinggalin. Syubhat pun samar, tinggalin. Gak boleh. Yang boleh hanya yang dibolehkan. Udah. Fokus di situ, meninggal masuk surga. Kata penutup saya, ibu-ibu sekalian, tadi ini mungkin sudah pernah saya sebutkan, jangan tambah program hidup. Jangan tambah program hidup. Sudah. Saya bilang sama istri saya, ini ranjang, alhamdulillah kau ngantuk, tinggal tidur. Ini kamar mandi, kau butuh tinggal masuk kamar mandi. Lapar, tinggal buka kulkas. Anak-anak ada, suami ada. Baik. Ini tinggal ini saja kau pertahankan, ibadah, sholat, segala, mati masuk surga. Jangan buat program baru. Jangan nambah-nambah ini. Ada orang mosok jadi jagoan nih, tiap hari nampung curhatnya orang. Gak apa-apa kalau kau punya masalah cerita sama saya saja. Dia aja masalahnya masih banyak gitu kan. Kecuali darurat, memang anda konsultan. Dan makanya saya bilang dalam masalah rumah tangga, jangan konsultasikan masalah kita kecuali kepada alim ulama saja. Jangan ibu punya masalah rumah tangga, satu kampung tahu masalahnya. Keluarganya semua tahu, teman kantornya semua tahu, semua tahu. Apain? Sampai kalau ada temannya baru ketemu, teman SD dulu, wah, baru ketemu 30 tahun bisa cerita masalahnya. Orang ini gak ngerti apa-apa ini. Tiba-tiba ditumpangi. Sampai kata para ulama, keluhkanlah masalahmu pada Tuhanmu, karena dia menciptakanmu, menciptakan masalahmu, menciptakan jalan keluarnya. Dan jangan keluhkan pada manusia, karena kau sedang menumpuhkan masalahmu pada manusia itu. Misal ibu lagi ada masalah sama suami, kembali kepada ibunya. Ibu begini, begini, begini. Ibunya, ibu terbawa perasaan sama anaknya, sedih. Sekarang kita sedang menambah beban gak sama dia? Menambah beban. Mana ayah begini, begini, tambah beban. Kan gitu. Lebih baik kita sendiri, ini masalah. Baik, pecahin. Minta kepada Allah SWT, itu paling baik. Ini kadang-kadang kita jadikan Allah nomor 30, jadi masalah. Mesti memang Allah di nomor satukan, segala-galanya. Sebelum ke dokter, ya Allah, mudahkan supaya saya sembuh melalui dokter ini. Sembuh insya Allah. Ini enggak, dok bagaimana, dok bagaimana. Terus dokter nanti kalau sudah mentok tidak bisa sembuh lagi, baru ya Allah sembuh. Ini gimana caranya? Tuhannya dikasih nomor 30, gimana caranya? Allah biarin. Ingat hadis Nabi SAW, kalau seseorang diantara kalian menggantungkan diri padaku, aku akan memenuhi kebutuhannya. Kata Allah ini, hadis Qudsi. Dan kalau seseorang diantara kalian menggantungkan nasibnya, kebutuhannya pada selain aku akan biarkan dia dengan nasibnya. Ya udah biarin aja. Gitu kan. Makanya dia bolong ganti dokter sana sini tidak pernah sembuh. Karena masalahnya tidak kena kembali kepada Allah SWT. Baik, ini bahasan kita, ada yang mau bertanya silakan. Mana mic-nya nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya, saya bagus bertanya. Ada tiga pertanyaan ya. Yang pertama, apa hukumnya jika seorang kepala rumah tangga yang pergi dakwah agama tapi lupa dengan nafkah keluarganya? Biasanya pergi dakwah tapi ya sudah karena berdalih dakwah agama tapi merupakan nafkah untuk keluarga. Baik, satu-satu dulu bu ya. Ini ibu-ibu yang hadir berapa jumlahnya nih Bu Yuli? Bisa 200? Tidak sampai. Ratusan. ini kalau nyumbang 100 ribu per orang sudah ada AC di ruangan ini nih. Terus kenapa gak nyala? Ya makanya nyumbang, majelis taklimnya gak mau nyumbang. Baik Bu, apa hukumnya seorang suami yang pergi berdakwah dan tidak peduli dengan nafkah suaminya? Sama tadi kasus. Jangankan dakwah, jihad, jihad juga sama ya. Bahkan jihad itu bersaing dengan dakwah. Jihad kadang-kadang malah lebih tinggi daripada dakwah di beberapa keadaan kalau dia fardu ain. Tadi hadis sudah disebutkan, kalau jihad saja tetap wajib menafkahi istrinya. Ya. Bahkan sebagian ulama fikih mengatakan ya, kalau bukan fardu ain, bukan misal bukan negara kita lagi diserang nih. Itu kan fardu ain ya, harus membela. Cuma jihad fardu kifayah. Ada satu wilayah muslim lagi diserang, kan muslim-muslim yang di luar wilayah itu wajib tapi kifayah. Kalau yang sudah ada yang pergi sudah gugur bagi yang lainnya, kan gitu. Nah, sekarang kalau misalnya orang pergi, dia pergi ke sana, dia harus bukan fardu ain, bukan sesuatu wilayah yang lagi diserang. Kalau ini tidak ada hubungannya lagi sama nafkah ini, lain. Karena dia harus membela gitu kan. Kalau tidak istri anaknya pun bisa dibunuh oleh musuh. Tapi kalau wilayah yang tidak ada, wilayah muslim selain diserang, lain dia mau pergi berperang, namanya fardu kifayah. Fard wajib tapi cukup dengan orang yang sudah pergi ke sana. Kalau dia mau ke sana dia wajib tinggalin nafkah. Kalaupun dia pergi ke sana, dia tidak berikan itu berbentuk utang. Ya, sampai dikatakan tadi dalam hadis kan, kalau dia pergi dan dia tidak memberikan nafkah maka dipisahkan oleh pemerintah setempat. Ya, hukumnya seperti itu. Tadi bisa wanita mengatakan beri saya makan nafkah atau ceraikan saya. Karena itu hukum syar'i. Gitu ya. Dia harusnya meninggalkan nafkah, enggak boleh. Enggak bisa di dakwah kemudian dia katakan kalau fardu kifayah ya. Karena sifatnya sekarang dakwah ini fardu kifayah. Bukan fardu ain. Dakwah sekarang sifat fardu kifayah artinya banyak dai menyebar ke sana sini. Saya tidak ada kewajiban datang ke Amerika sekarang. Kifayah karena di sana ada dai. Gitu. Jadi saya ke Amerika, saya pergi kemana-mana dakwah ini, itu sifatnya fardu kifayah. Ada kewajiban tapi cukup kalau sudah ada yang lainnya. Tapi kalau di lokasi itu tidak ada da'i sama sekali, cuman saya sendiri, itu fardu ain namanya. Beda antara fardu ain sama fardu kifayah. Nah kalau suaminya ibu pergi dakwah, kemudian itu sifatnya seperti tadi keadaannya. Dia datang ke lokasi-lokasi tertentu dan meninggalkan nafkah istrinya, sementara di sana sudah ada da'i-da'i, makanya tidak bisa. Dia berdosa hukumnya. Maksud dalam hadis tadi cukuplah beban dosa yang berat bagi seorang suami yang meninggalkan atau memberikan apa yang dia nafkahi, siapa yang dia nafkahi. Oke, terima kasih Pak Ustaz. Pertanyaan kedua adalah bagaimana jika suami memberi modal untuk istrinya pertama kali besar, Ustaz, tapi kemudian tidak memberi nafkah bulanannya gitu untuk makan, sedangkan namanya usaha itu kan kalau saya namanya modal kemana-mana mungkin terus tuh nasi suami nggak mau tahu gitu loh, itu hukumnya bagaimana ya Pak? Sedangkan keluarga ini butuh makan untuk bulanan. Baik, sebentar, ada hadis yang berbunyi begini, al mu'minuna ala syurutihim, itu kaidah penting, orang mukmin sesuai dengan kesepakatan yang disepakati. Waktu suami kasih modal, ada teman saya, dia kasih modal ke istrinya 50 juta. Ini modal ya. Waktu itu dia buka seperti jual beli motor bekas di kota Makassar. Ini 50 juta. Syaratnya adalah kesepakatannya, suami akan membantu dari sisi pengaturan administrasi, keamanan, pegawai-pegawai. Istrinya cuman mengelola dari keuntungannya nafkahi rumah. Kesepakatan begitu. Istrinya bilang, baiklah. Gitu kan. Keuntungan misalnya ada dari 50 juta 10 juta. Nafkah rumah 5 juta. Dipakai sama dia, 5 juta yang lebih buat dia. Terserah silakan, keuntungan buat kamu. Misal gitu. Kalau ini kesepakatannya, maka berarti sesuai dengan kesepakatan. Jalan dengan itu. Istri berarti menjalankan amanah, tidak boleh traidor, gitu kan? Dia harus jalankan. Tapi kalau bangkrut memang betul-betul bangkrut dan suami kan terlibat di situ. Dalam arti kata, tadi dia akan menjamin administrasinya. Dia akan datangkan pegawai, dia tahu perkembangan uang masuk keluar. Cuma keuntungan yang datang sudah bukan campur tangan saya, buat istri. Nafkah rumah, gitu kan. Kurang dia tambahin, berlebih dikasih, silakan hadiah. Ini umum, ini boleh. Tetapi kalau suami kasih uang tanpa ada pengetahuan dari istri, maksudnya istri tidak punya bekal modal, tidak punya ilmu di situ, tiba-tiba dibukain satu usaha, suruh jalanin, tidak dikontrol, tidak diawasin, pokoknya setelah ini saya tidak mau tahu, kau harus bisa nafkain rumah. Istrinya juga karena tidak punya ilmu, trader atau mungkin menganggap kena modal besar, akhirnya lalai, main beli mobil, main beli sembarang, main ini, main itu, kelalaian yang dilakukan, maka ini dua-duanya salah nih. Si suami salah, si istri salah. Gak boleh begini. Makanya ibu kalau tidak mampu, bilang maaf, saya gak bisa kelola bisnis. Kasih nafkah bulanan, selesai. Udah, to the point. Gak usah buat PR dalam hidup. Jadi jangan kita berbangga karena dibukain usaha terus kita. Kalau secara ibu punya ilmu, ibu punya, silakan. Tapi berikan syarat. Syarat saya, ya, jadi kita harus berikan syarat. Syarat saya, ini usaha, tolong bantu saya sisi administrasi, siapin ahlinya, dan bagaimana dengan keuntungan yang datang. Nafkah 5 juta, baik saya pakai 5 juta, kalau 10 juta, 5 juta buat kamu, silakan. Mau bantu siapa saja, mau nabung, silakan. Maka itu lebih aman, itu lebih baik. Jadi harus jelas. Ya tadi saya bilang, tentang kesepakatan. Kalau kesepakatannya, bahwasanya itu udah masuk dalam nafkah, maka berarti sudah harus jalan begitu. Itu resikonya. Makanya ibu dari awal jangan terima modal itu kalau tidak bisa. Ini saya tahu nih, saya tidak bisa nih, atau saya belum punya ilmunya. Bilang dari awal, ini kasih modal, tapi ini usaha, jangan hubungkan sama nafkah ya. Bilang gitu, dari awal berikan masukan. Karena jangan iakan, kalau ibu iakan, harus sepakat, harus sesuai dengan kesepakatannya. Ya. Dosa suaminya dosa tidak kasih nafkah, istrinya dosa tidak amanah, dua-duanya dosa. Makanya tadi saya bilang poin seperti itu, kesalahan di pihak dua-dua pihak salah. Ibu dari awal dikasih modal gak bisa, bilang saya gak bisa, lebih baik kasih saya uang bulanan, ini rinciannya nih, kebutuhannya, coba tulisin masing-masing. Yang terakhir, apa hukumnya jika si istri masih menerima nafkah dari mantan suami dan si suami yang baru itu melarang bertemu keluarga pertamanya, tapi tujuannya baik untuk keluarga anak, gitu. Itu hukumnya bagaimana ya? Kalau mantan suami memberikan mantan istri nafkah untuk anaknya dia, maka itu nggak masalah. Dan ini tidak harus ketemu. Karena ketemu memang ini bermasalah, karena ini sudah bukan mahram. Dia ketemu sama anak-anak boleh, silakan. Tapi mantan istri ketemu sama mantan suami ini gak boleh, bukan mahram, seperti orang asing. Udah, kalau sudah lewat masa iddah 3 bulan, udah gak bisa. Jadi transfer uang, dia janjian sama anak-anaknya memang. Apalagi kalau si perempuan ini sudah punya suami baru, gak boleh lagi. Wajib dia patuh sama suaminya yang sekarang, gak bisa gitu kan. Jadi tidak ada nafkah buat dia, sudah gak ada urusannya. Karena ini akan membuka fitnah baru nanti. Tapi untuk anaknya boleh. Karena, itu pribadi tidak boleh. Tidak boleh. Ini tidak boleh. Karena ini membuka pintu fitnah nanti. Dan, kalau dia pun mau bersedekah si mantan suaminya, sedekah pada orang lain. Dia tidak bisa sedekah sama orang ini. Apalagi sudah bersuami ya. Beda kalau masih dalam status janda, lain lagi. Kalau dia cerai sama istrinya, istrinya tidak nikah lagi. Kemudian dia mau bersedekah membantu. Umumnya karena merawat anak-anaknya misalnya, atau karena ini dianggap janda, sebagaimana dalam hadis seperti orang mujahid, kalau membantu itu lain, itu enggak masalah. Tapi kalau sudah status istrinya orang, enggak bisa. Kecuali kalau sudah janda atau apa ya. Iya. Ada lagi enggak? Sudah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana yang besar-besar nafkahnya nih, masya Allah. Kok langsung diam, mau dibilang besar nafkahnya. Ada lagi enggak yang mau bertanya? Ya, silakan. Mic-nya dikasih ke belakang dulu, Bu, tolong. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Sekarang para istri banyak sekali yang penghasilannya punya penghasilan, dan banyak yang bahkan lebih besar pada suami. Kadang-kadang lebih besarnya bukan sekedar yang lebih besar, tapi jauh lebih besar. Dalam hal ini bagaimana kewajiban suami terhadap istrinya? Nafkah adalah hak istri. Nafkah hak istri. Kalau istri mengatakan saya sudah punya pendapatan, gak usah kasih nafkah, gugur. Itu pertama dulu ya. Jadi nafkah haknya istri. Kalau istri mengatakan saya sudah punya pendapatan, enggak usah kasih nafkah kepada saya. Misal, nanti biar saya yang beli kebutuhan rumah segala. Gugur dari suaminya, karena suaminya punya pendapatan lebih kecil. Yang kedua, kalau tidak ada pembicaraan itu, sekaya apapun istrinya, walaupun ratu, dia nikah sama laki-laki masyarakat biasa, laki-laki wajib memberikan semampu dia. Dia mampu 10 ribu per hari beli nasi bungkus, beli itu kewajiban selama istrinya tidak berlepas ya. Karena itu memang hak dia. Enggak bisa. Harus memang dia memberikan nafkah walaupun badannya lebih kecil. Dia kebutuhan dasar ya, yang kalau tidak karenanya kehidupan tidak bisa jalan. Itu nafkah. Kecuali si istri melepaskan diri. Silakan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, saya mau nanya, kalau hukumnya kita menafkahi saudara yang berlain agama, bagaimana sih? Itu dengan baik. Boleh, boleh. Dengan orang non-muslim, orang tua wajib kita bakti, menjenguk kalau sakit, bantu kalau tidak mampu. Selama tidak berhubungan dengan akidah boleh. Kerabat kita, saudara, paman, sepupu, punya hubungan darah, boleh kita lanjut silaturahim dengan mereka. Tapi jangan hubungkan dengan ritual. Seperti misalnya jenguk kalau sakit boleh, tapi mendatangi acara kematian tidak boleh, karena sudah ritual. Gitu kan. Jadi kita harus bedain mana boleh, mana yang tidak boleh. Gitu kan. Tidak boleh mendukung ucapan selamat Natal misalnya pada saat orang non-muslim, karena itu mendukung Allah punya anak. Itu tidak boleh, tapi yang lain yang boleh silahkan. Termasuk membantu, menjenguk, apa saja. Boleh semuanya, gak ada masalah. Bukan cuma kerabat bu ya, orang non-muslim pun yang tidak ada hubungan kerabat ibu boleh bantu. Gak ada masalah, ibu lagi di Amerika, ada fakir miskin di jalan orang non-muslim. Bantu gak? Bantu, sedekah, gak ada masalah. Ya bu ya, ada lagi? Mertua enggak, mertua itu jadi mertua dia berbakti, dia berbuat baik karena orang tua istrinya atau orang tua suaminya. Enggak bisa diurutin sama orang tua kandung. Enggak sederet antara mertua sama ini. Mereka adalah, kan dalam Islam itu Bu, mahram ada tiga ya. Ada mahram yang abadi, memang dari kita lahir sudah mahram kita. Itu jalur ke atas langsung, ayah, ibu, kakek, nenek, ke samping semua, saudara-saudarinya. Kemudian saudara kandung kita, saudara ini juga ada, saudara seibu seayah, saudara seayah, saudara seibu, dan saudara sesusuan yang kita sudah bahas yang lalu. Ini semua jalur samping mahram, semua ke bawah, anak cucu, kemudian juga anak dari keturunan semua kanan kiri kita, ponakan anaknya saudara-saudara kita, itu semua mahram. Ini mahram abadi yang memang dari kita lahir sudah mahram. Yang kedua, mahram yang tidak abadi. Tidak abadi. Sementara, selama mereka masih bersama, ini suami istri. Selama masih bersama, mahram. Tidak bersama lagi, cerai, bukan mahram. Ini mahram yang sementara. Mahram yang ketiga adalah mahram yang tadinya bukan mahram, termahramkan, lalu jadi abadi. Mahramnya, bukan dari lahir ya. Mereka jadi mahram, tadinya bukan mahram, mereka jadi mahram dan mahramnya abadi. Ini adalah mertua. Kemudian anaknya pasangan, istrinya atau suaminya, ayah dan ibu. Faham maksudnya? Ya. Jadi ini mahram, misalnya gini, saya menikah dengan istri saya. Mertua saya ini tadinya saya gak pernah kenal sebelumnya, tidak ada hubungan mahram. Tapi karena saya nikah sama anaknya, maka ini jadi mahram, ibunya jadi mahram abadi. Walaupun saya cerai sama anaknya, tetap ini mahram abadi. Gak ada lagi istilah gak kayak istri ya, maka ini bisa mahram. Kemudian juga istri daripada ayah. Kalau ayah ibu misalnya poligami, punya dua istri, istri beliau yang kedua itu adalah mahramnya anak laki-laki si ayah ini, walaupun istri keduanya lebih muda. Ini jelas hukumnya. Jadi misalnya ada seorang bapak dia punya anak 5 misalnya, semua laki-laki, sudah dewasa, sudah menikah semua. Bapak ini masih butuh istri. Dia nikah sama perempuan umur 20 tahun misalnya. Pada saat dia menikah ini, istrinya yang kedua lebih muda daripada anak-anaknya yang 5 orang itu. Tetap ini adalah mahram abadi buat anak-anaknya, karena sudah jadi istri ayahnya. Makanya pernah di zaman Nabi SAW ada orang menikahi mantan istri ayahnya, mantan istri ayahnya. Jadi ayahnya pernah nikahin, cerai, ya. Kemudian anaknya nikahi. Nabi SAW mengutus seseorang untuk merajam dia, karena dia dianggap berzina, istri ayahnya nggak boleh. Dan hartanya dibagi 5, dianggap ghanimah, harta rampasan perang. Jadi ini bahaya sekali. Sama juga dengan suami ibu. Suami ibu sama, kalau kita biasa bilang ayah tiri. Selama, jadi gini, kalau seseorang muslim menikah dengan janda, punya anak perempuan, kalau dia sudah nikah dan dia sudah menggauli ibunya, anaknya mahram abadi tuh. Anaknya ya, karena ibunya sudah digaulin. Tapi kalau misal, ini hukum syar'i ya, gak usah dibayangkan. Jadi kalau seseorang laki-laki menikah dengan janda, begitu selesai akad nikah, jandanya mati, belum sempat disentuh, dia punya anak perempuan, bolehkah ini nikah sama anaknya? Hukum syar'inya boleh, karena syaratnya menggauli. Menggauli berarti sudah jadi mahram. Jadi seperti itu memahaminya. Tadi yang ibu tanya seperti itu bukan? Baik. Ada lagi? Ya, silakan. Waalaikumsalam. Yang mau saya tanyakan, Ustaz, kalau misalnya dua-duanya suami dan istri itu berpenghasilan, itu hukumnya bagaimana untuk memberi apa nanti orang tua, jadi yang orang tua kasus dan yang berbuat seperti apa? Kalau hasil si istri bukan dari suami ya? Bukan tadi kayak misalnya ibu tadi dikasih modal sama suaminya, atau ada kelebihan uang nafkah bulanan disimpan. Memang murni ibu ini sebelum menikah sudah punya usaha, atau sementara menikah ada modal dari orang tuanya, dia pakai modal, tidak ada hubungan sama suaminya, maka dapatlah keuntungan. Dia punya pendapatan, suami punya, atau dua-duanya kerja misalnya, maka si istri punya pendapatan. Hasil keringat istri boleh dikasih kepada orang tuanya. Tanpa izin pun sama suami itu ada pendapat yang mengatakan boleh. Karena itu pendapatan dia pribadi. Yang dia wajib pamit itu adalah uang yang dari istri suaminya. Karena sedekah itu kan lebih afdol disembunyikan, gitu kan. Maka itu tidak ada masalah kalau dia keluarkan. Sama halnya suami tidak punya hak untuk mencari tahu di rekening istrinya ada berapa uang. Itu bukan urusannya dia. Kecuali kalau dari uang dari dia ya, itu lain. Tetapi hal-hal yang sifatnya pengontrolan, pengawasan, ya, itu perlu tanggung jawab suami. Misal ibu lagi buka usaha apa, adabnya ibu sampaikan, saya mau buka usaha ini dan jangan sampai terbengkalai kewajiban dasarnya. Kalau suami ridhoi, izinkan, insya Allah jalan tuh. Selebihnya adalah pendapatan buat ibu. Kalau yang sekarang jawabannya ada beda dengan tanggung jawab. Karena harus kasih ke orang tua. Hukum Islamnya sendiri itu bagaimana ya? Maksudnya misalnya dari suami apakah harus memberi ke mertua, atau misalnya suami sudah memberi ke orang tua kandungnya tapi orang tuanya masih merasa tidak cukup, itu hukumnya bagaimana? Nah, kalau suami kewajibannya pada orang tuanya, tidak ada dalam hukum syar'i suami harus memberikan mertua, itu tidak ada dalam agama ya. Kalau dia mau kasih ya itu berarti hukumnya sunnah bagi dia. Jadi gak boleh mertua nuntut anak mantunya, karena yang wajib anaknya dia dibiayai, istrinya. Tapi mertuanya tidak ada hubungannya sama sekali. Ada bahkan kadang-kadang mertua yang tidak bertakwa kepada Allah, dia berikan syarat gitu kan? Harus diserahkan uang sekian oleh anak mantunya. Ini gak boleh ini. Dari mana haknya ini? Ini seperti pajak, seperti perampokan gitu. Ini gak boleh sama sekali ya. Silakan sini di depan tadi. Sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apabila seorang perempuan meminta cerai dengan alasan yang sudah tidak cocok, terus mempunyai anak, nah anaknya itu dibawa sama perempuan ibunya, apakah mantan suaminya itu wajib menafkahi anak? Dan kalau memang wajib sampai umur berapa? Wajib, tetap wajib. suami istri cerai, si mantan suami tetap tidak ada mantan ayah, harus menafkahi anaknya tetap, ya. Dan itu sesuai dengan kebutuhan, dia bisa bijaksana menilai kebutuhan anaknya, SPP sekolahnya, dia harus tahu sekolah di mana, berapa biayanya, gitu kan. Makanya di sini ibu-ibu sekalian perlu digarisbawahi, kalaupun cerai jangan bawa permasalahan suami istri kepada anak-anak. Kesian anak-anak jadi korban, enggak ada hubungannya. Makanya Allah mengatakan, ya, dalam Al-Qur'an tentang masalah perceraian suami istri ini, ya, dan musyawarakanlah di antara kalian dengan cara yang baik. Harusnya bisa begitu. Khusus masalah anak enggak boleh putus kontak nih. Harus bisa, gitu kan? Kalau seorang wanita pun nikah sama suami baru, sampaikan, maaf saya punya anak dari suami saya yang pertama, dua, dia akan bisa dalam agama untuk berhubungan dengan anak-anaknya. Dan kalau dia menanyakan anaknya kepada saya akan jawab sebatas memang dibutuhkan. Itu boleh, gitu kan? Tapi tidak boleh ada pelanggaran-pelanggaran agama, jadi wajib. Nah tinggal anak laki-laki, kewajiban nafkah dari orang tua sampai balig. Sampai balig saja, anak perempuan sampai menikah. Nah, laki-laki kalau sudah balig itu sudah sunnah hukumnya bagi orang tua, tapi wajib sebelum itu. Kalau anak perempuan sampai dia menikah. Kalau sudah menikah pindah ke suaminya. Mana lagi? Ah, penutup ada di depan tadi minta satu, saya sudah iakan, Bu. Sebentar pakai mic, Bu, biar yang lain dengar. Astagfirullah, astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya mau tanyakan begini, kebetulan dari salah satu jamaah saya, seorang ibu lagi yang boleh dibilang dia menurut penilaian saya di imam yang baik, tapi istrinya itu tidak sholat dan sulit untuk diarahkan ke sholat, sampai saya pun ikut membimbing istrinya gitu untuk ibadah gitu, sholat dan lain sebagainya gitu. Tapi sepertinya agak sulit gitu, agak sedikit kesulitan, karena memang saya yakin bidayah itu kan hak relatif itu kompos, ya, jadi kita nggak bisa paksakan. Yang mau saya tanyakan, apakah gugur nafkah seorang suami terhadap istri yang sudah tidak lagi beriman kepada Allah, itu sudah hampir 3 tahun dia meninggalkan sholat. Itu yang pertama. Terus bentar, satu-satu dulu. Yang pertama perlu diketahui, takdir yang sebenarnya saya jelaskan ada mutlak dan ada ikhtiar. Ada mutlak, ada ikhtiar. Hidayah, menangkap sinyal hidayah adalah takdir ikhtiar. Contoh gini, Bu. Kita dengarkan azan duhur misalnya sebentar, maka itu hidayah, petunjuk dari Allah. Ini sholat nih. Orang bisa milih kan, bisa sholat, bisa enggak. Iya kan? Sama dengan sholat, pakai jilbab, apa saja. Semua itu hidayah, petunjuk Allah datang, menerimanya masuk dalam ikhtiar. Jadi tidak bisa kita katakan, kalau misalnya bahasa tadi ibu misalnya, tanda kutip, ya hidayah di tangan Allah, kesannya memang Allah belum kasih petunjuk ke dia. Bukan, petunjuk Allah selalu datang, dianya yang tidak mau. Jadi di sini jangan sampai kita menyalahkan Allah nih. Karena Allah SWT selalu kirimkan sinyal. Setiap ada ibadah, ada azan, umumnya muslimin itu pasti kalau lewat terdengar azan, sholat, ada bisikan malaikat dalam hati kita yang kita bisa tahu. Itu dulu poin. Poin yang tadi inti ditanyakan, bagaimana apakah gugur nafkah seorang suami kepada istri yang tidak atau tidak beriman pada Allah, atau misalnya tidak menjalankan kewajiban, maka jawabannya iya. Kalau istri yang tidak lagi sholat, ya, terutama wajib ya, rukun Islam, sholat, puasa Ramadan, ya, ini tidak dilakukan, maka berarti sudah gugur nafkah. Dia boleh memberhentikan nafkah pada saat itu. Sebagai, karena memang salah satu hal yang kata para ulama dalam bab pendidikan, baik ke istri atau ke anak, itu dengan menahan fasilitas. Nafkah itu kan fasilitas ya, diberhentikan, maka dengan cara itu diharapkan dia bisa kembali. Karena ini gak bisa. Bahkan Syekh Utsaimin rahimahullah memastikan tidak boleh seorang istri bertahan pada suami yang tidak sholat, dan tidak boleh juga seorang suami bertahan pada istri yang tidak sholat. Kalau diingatkan, ini kan tidak mau, ini bahaya. Kenapa? Ini perintah wajib ini. Harusnya ya, kalau kau tidak bisa jalan sesuai dengan apa yang Allah inginkan, kita tidak bisa jalan. Harusnya begitu ya, idealnya begitu. Yang lain, Bu, tadi? Sudah. Enggak, tadi kan ada yang kedua. Lupa. Lupa, Ustaz. Cuma baik, ada pertanyaan lagi. Kebetulan ayah saya nikah lagi dengan seorang ibu yang tidak punya anaknya. Artinya boleh dijalan padul gitu, Ustaz, ya. Untuk hak warisnya seperti apa, ya? Hak waris siapa? Istri ayah. Iya, istri ayah. Kalau ayah meninggal dapat. Istri mendapatkan. Istri siapapun mendapatkan. Selama satu istri, baik poligami atau dia sendiri monogami, tetap ada hak waris. Kalau punya anak 1/8. Kalau ada 1/8. Kalau tidak ada anak, tidak ada anak 1/6. Ya. Silakan Bu Yuli. Yang terakhir, penutup. Ketua Majelis Taklim. Di luar tema sih, kalau orang tua yang udah meninggal, kita mau sedekah itu diniatinnya sedekah untuk orang tua gitu. Iya. Iya. Jadi kalau kita mau sedekah buat orang meninggal, niatkan dalam hati buat dia, tapi tidak ada lafaz khusus buat orang tua, buat siapa saja, dan itu tidak perlu orang tahu antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita keluarkan 100 ribu di masjid nih, ada kotak amal. Niat 50 buat orang tua, 50 buat kita. Gitu aja. Atau kasih tangan fakir miskin, niatkan seperti itu. Wallahu a'lam. Baik, sampai sini dulu Ibu-ibu sekalian bahasan kita. Semoga saja bermanfaat apa yang kita bahas pada hari ini, dan semoga menjadi tambahan amal di timbangan amal kita hari kiamat. Semoga semua yang sakit disembuhkan penyakitnya, yang terlilit utang dilunasi utangnya, dan juga yang belum dapat hidayah dimudahkan dapat hidayah, yang sudah dapat hidayah dimudahkan mengamalkan. Dan kita tidak pernah berhenti mendoakan saudara kita di Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar, dimanapun mereka berada yang sedang tertindas. Semoga Allah ikhlaskan niat mereka, kokohkan telapak kaki mereka, terima para syuhada mereka, dan Allah muliakan Islam di tangan mereka dan tangan kita. Dan semoga Allah partisipasikan kita bersama mereka di pahala, baik dengan doa, dengan hati, juga dengan jiwa kita. Dan semoga Allah menyatukan kita semua di surga Firdausnya tanpa hisab, di mana ia satukan kita di majlis ilmu yang mulia ini. Mungkin begitu dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.